Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairal huda huda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyarul muslimin, para hadirin dan hadirat, muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah diberikannya kepada kita, yang mana kita tidak akan mampu menghitung satu persatu nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Selawat dan salam kita limpahkan untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menunjuki kita kepada agama yang diridhai Allah Subhanahu wa taala, yaitu Islam, yang telah memberikan teladan bagi kita di dalam kebaikan-kebaikan sehingga kita dapat mengetahui mana yang baik dan mana yang buruk, mana yang hak dan mana yang batil. Dan diutusnya beliau kepada umat manusia merupakan nikmat terbesar yang Allah berikan kepada manusia, yang mana seluruh nikmat ini tiada berarti tanpa nikmat Islam. Selawat dan salam tidak lupa juga kita limpahkan untuk keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan siapa saja yang mengikuti sunnah beliau sampai hari kemudian. Akhwani fiddin, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita hadir bersama-sama di tempat ini untuk mencari ridha Allah dengan amal saleh, yaitu menuntut ilmu. Ini adalah sebaik-baik amal bagi seorang hamba yang betul-betul bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, ingin memperbaiki diri, yaitu menimba ilmu syar'i. Ini adalah bukti kesungguhan taubat kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu tumbuh di dalam hati kita, dalam diri kita, kesadaran untuk memperbaiki diri dengan menuntut ilmu. Karena tanpa menuntut ilmu mustahil kita dapat memperbaiki diri kita. Maka janganlah kita merasa rugi ketika kita hadir di majelis ilmu. Banyak orang-orang yang berat untuk duduk di majelis ilmu, dalam hatinya berkata, lebih baik aku keluar seperti sipulan mencari keuntungan dunia, dia dapat untung, sementara saya duduk di majelis ilmu. Jangan kita pernah merasa rugi hadir di majelis ilmu. Ini lebih kekayaan yang lebih besar daripada kekayaan apapun yang kita dapatkan di luar sana. Karena di sini kita mendapatkan ilmu, kita mendapat siraman rohani, obat bagi jiwa yang sakit. Apalagi di sini banyak malaikat-malaikat yang hadir mendoakan kita, memohonkan ampunan bagi orang-orang yang hadir di majelis-majelis ini. Innalillahi malaikata dan sayyidnya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memiliki malaikat-malaikat sayyidnya. Malaikat-malaikat ini berkeliling mencari majelis-majelis ilmu. Apabila mereka mendapati majelis ilmu, maka mereka akan menyinggahinya. Jadi tempat ini sekarang penuh sesak dengan para malaikat sayyidnya. Mereka mendengarkan kebaikan yang disampaikan oleh muallim an-nasa khairan. Orang yang menyampaikan kebaikan kepada manusia. Apalagi majelis ilmu ini adalah majelis yang sangat kita katakan tenteram, aman, damai. Di sini kita melupakan sejenak kesibukan-kesibukan dunia di luar sana. Karena kalau kita keluar dari majelis ini, kemudian bergelut lagi dengan kesibukan-kesibukan kita, banyak sekali pikiran-pikiran aneh yang masuk ke dalam benak kita. Ini, itu. Gak habis-habisnya dunia itu untuk dikejar. Seperti mengejar fata morgana. Seolah-olah kita mengejarnya tanpa tujuan. Makin dikejar makin jauh. Maka beruntunglah orang-orang yang mengejar akhirat. Kenapa? Karena akhirat itu semakin dikejar semakin dekat. Tapi kalau dunia, untuk mengejar dunia, semakin dikejar semakin jauh dia. Gak sampai-sampai, gak dapat-dapat, gak pernah merasa puas. Selalu ada saja yang baru, selalu ada saja yang mengusik hati kita untuk mengejarnya. Gak pernah berhenti. Seolah-olah kita hidup 1000 tahun lamanya, padahal mungkin besok kita mati. Pasti. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Maka Nabi mengatakan, "Lokana ibnu Adam wa diyan indahab labta batania." Kalaulah seorang anak Adam memiliki 1 lembah emas, maka dia akan cari lembah yang kedua. Kalau dia punya 2 lembah emas, maka dia cari labta batania. Dia akan cari yang ketiga. Dan tidak akan ada yang menghentikan anak Adam ini kecuali turab, yaitu masuk dalam tanah, mati, barulah dia berhenti. Apa yang gede? Maka ya, dunia itu semakin dikejar semakin jauh, capek kita. Akan tapi akhirat kalau kita kejar semakin dekat dia. Semakin tenteram hati kan begitu ya, semakin jelas tujuan. Akhwan fillah ma'asyiral muslimin. Maka dari itu Al-Hasan Al-Basri mengatakan, kalau ada orang yang mengajar kita berlomba-lomba, bersaing, berkompetisi dalam urusan-urusan dunia, maka jangan lari, jangan ikuti. Ajak dia berlomba dalam urusan akhirat. Karena itulah hakikat dari kompetisi. Dalilnya firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa fi dzalika falyatanafasul mutanafisun." Dan untuk meraih surga yang penuh kenikmatan di dalamnya, itulah hendaknya orang-orang itu berkompetisi. Jadi kompetisi yang sesungguhnya itu adalah kompetisi untuk meraih surga. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah. Ardhuha as-samawati wal ardhu 'iddat lil muttaqin. Bersegera berlomba untuk meraih surga Allah yang luasnya seluas langit dan bumi, disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Adapun kompetisi dunia itu semu, mengelirukan, mengelabui, memperdaya, dan kita tidak mendapatkan apa-apa. Coba lihat orang-orang yang juara dalam urusan dunia, kemana ujungnya? Apa yang dia dapatkan? Tidak ada. Ikhwani fiddin ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Adakah itu menjadi kita katakan sebagai satu syarat ataupun bekal bagi mereka untuk meraih kebahagiaan di akhirat? Juga tidak. Maka kompetisi yang sebenarnya adalah kompetisi di dalam meraih surga Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mau berkompetisi, mau berlomba-lomba, maka berlomba-lombalah kata Allah dalam urusan tersebut. Yang lainnya tidak usah. Apa nabi bin Mahasyarul Muslim. Kemudian Pada kesempatan yang berbahagia ini, kita akan membicarakan tentang amalan-amalan pelebur dosa. Di dalam kaidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, apa itu? Al-iman yazid wa yanqus. Iman itu bertambah dan berkurang, naik turun. Ada waktunya dia naik dan ada waktu iman itu turun, pasang surut seperti air laut. Iman itu akan naik dengan amal-amal soleh, dengan ketaatan, dan akan turun, akan surut dengan dosa. Dan manusia itu tidak akan bisa lepas dari kejaran dosa, karena manusia tidak akan bisa lepas dari cengkraman setan. Setan mengalir dalam tubuhnya seperti aliran darah. Apalagi setan ini enggak bisa kita lihat. Dia datang dari depan, dari belakang, dari kanan, dan dari kiri. Dan dia telah bersumpah untuk menyesatkan anak Adam yang dapat dia sesatkan. Maka enggak ada zona aman bagi seorang insan dari kejaran setan. Maka tertipulah orang-orang yang merasa sudah sampai di zona aman. Wah, aman saja, selamat dari kejaran setan. Tidak bisa. Walaupun dia sudah mendapatkan, memegang hidayah sunnah, hidayah Islam dan sunnah sudah ada di dalam genggamannya, malah ketika dia berada di atas Islam dan sunnah, tipu daya setan lebih besar lagi atas orang ini. Maka kalau seorang hamba bertaubat, bukan artinya dia lepas dari kejaran setan. Maka enggak ada tempat bersembunyi dari kejaran setan. Sampai-sampai kalau kita berlindung di dalam Ka'bah, masuk dalam Ka'bah untuk lepas dari kejaran setan, kita tidak akan mampu lepas darinya. Maka coba lihat, kadang-kadang aneh juga. Ya, di samping Ka'bah pun orang melakukan maksiat dan dosa. Padahal di samping Ka'bah itu, apalagi jauh dari situ, kan begitu ya. Artinya apa? Jauh dari tempat-tempat ketaatan. Di bulan Ramadan orang berbuat dosa. Padahal di bulan Ramadan setan dibelenggu. Bayangkan, setan dibelenggu saja dia dapat mempengaruhi manusia, apalagi dilepas. Ya, apalagi dilepas. Maka Adam itu kena pengaruh, ya, Nabi Adam alaihissalam kena pengaruh was-was setan ketika beliau berada di dalam surga. Sementara setan iblis sudah diusir dari surga, tapi was-wasnya itu sampai kepada Adam. Hal adulluka ala syajaratil khuldi wa mulkin la yabla. Maukah, kata setan ini dari jauh, bayangkan, dari luar surga, maukah kamu aku tunjukkan satu pohon keabadian dan kerajaan yang tidak akan fana? Bayangkan, apalagi sekarang dia berada di sekitar kita, bahkan masuk ke dalam tubuh manusia itu seperti aliran darah. Maka jangan kita merasa aman dari kejaran setan ini. Tidak ada istilahnya zona aman. Wah, aman saya sekarang. Tidak. Kita senantiasa dalam bahaya. Maka dari itu manusia ini gak bisa lepas dari dosa. Ya, gak ada manusia yang lepas dari dosa, kecuali orang-orang yang Allah jaga. Dan itu hanya berlaku bagi para nabi dan rasul saja. Sementara kita bukan nabi dan rasul. Maka kita, ikhwan fillah, akan merasakan naik turunnya iman itu. Maka ikhwan fillah, ya, iman itu pasti turun. Iman kan naik turun ya. Iman itu pasti turun, tapi belum tentu naik. Naiknya belum tentu, tapi turunnya sudah pasti. Nabi mengatakan, kullu bani Adam khata wa khairu khata'ina tawabun. Semua anak Adam pasti berbuat dosa. Ya. Nabi juga mengatakan, innallaha kataba 'ala ibni Adam hazlahu minadz-zina. Sesungguhnya Allah telah menuliskan, ya, bagian dosa zina bagi anak Adam itu. Tangan ada zinanya, kaki ada zinanya, telinga ada zinanya, mata ada zinanya, kemudian dibenarkan oleh kemaluan. Jadi tidak bisa lepas dari dosa tersebut. Tapi wakayra fakwa'ina tawamu, sebaik-baik orang yang berdosa itu adalah orang-orang yang cepat bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Cepat dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam satu hadis, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Inna 'abdan asaba dzanban." Ya, ini hadis ini menunjukkan kepada kita bahwa kita enggak bisa lepas dari dosa. "Inna 'abdan asaba dzanban." Sesungguhnya seorang hamba berbuat dosa. Faqala, lalu dia berkata, "Rabbi aznabtu dzanban, faghfirli." Ya Allah, ya Rabbi, aku telah berbuat dosa, maka ampunilah aku. Dia segera bertaubat, dia minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dari dosa tersebut. Maka Allah mengatakan, qala rabbuhu azza wa jalla, Allah mengatakan, alima 'abdi anna lahu rabban yaghfiru dzam wa ya'khudhu bidzam qad ghafartu li 'abdi. Sesungguhnya hambaku ini mengetahui bahwa dia punya Rabb yang mengampuni dosa dan Rabb yang menyiksa karena dosa, yang mengadab karena dosa yang dilakukan oleh hamba. Qad ghafartu li 'abdi, aku mengampuni hambaku ini. Wallahu ghafurur rahim. Tidak ada dosa yang tidak diampuni apabila hamba itu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai dosa syirik sekalipun Allah ampuni jika hamba itu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada dosa yang lebih besar daripada dosa syirik. Tapi kalau hamba itu mohon ampun kepada Allah dan bertaubat kepadanya, Allah akan ampuni dia. Tsumma makatha masyaallah. Kemudian beberapa waktu kemudian Allah kasih dia umur panjang. Tsumma adnama dzamban akhar. Hamba itu tadi jatuh lagi kepada dosa yang lain. Jadi memang manusia itu ya lepas dari satu dosa ke dosa yang lain. Ya. Karena manusia itu punya sifat jahul. Dan karena sifat inilah dia sering dan suka jatuh dalam dosa. Lalai, lupa, itu adalah sifat manusia. Lalu hamba itu tadi jatuh lagi dalam dosa yang lain. Dosa tadi kan dia sudah bertobat, ya, lepas dari dosa itu, jatuh lagi dari ke dalam dosa yang lain. Faqala, lalu dia berkata, Rabbi adnabtu dzamban faghfirli. Ya Allah, ya Rabbi, aku telah berbuat dosa, maka ampunilah aku. Maka Allah mengatakan, alima 'abdi anna lahu rabban yaghfiru dzamba wa ya'khudhu bidzamba ghafartu li 'abdi. Maka Allah mengatakan, hambaku ini tahu dia punya Rabb yang mengampuni dosa, yang menyiksa karena dosa yang dilakukan hambanya, maka aku mengampuni hambaku ini, dapat ampunan lagi dari dia dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian terus. Ikhwan fillah, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jadi yang paling fatal adalah orang yang merasa tidak berbuat dosa. Nah, ada orang yang merasa tidak perlu bertaubat. Bahkan kalau dinasihati ia bulan bertaubatlah kepada Allah, lalu dia menjawab, dosa apa? Memangnya aku berbuat salah apa? Dosa apa yang aku lakukan hingga aku harus bertaubat? Taubat itu Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita setiap saat, wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun. Bertaubatlah kamu semua wahai orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi taubat itu setiap saat, bukan hanya ketika kita sadar telah berbuat dosa. Sadar atau tidak sadar, tahu atau tidak tahu, kita itu tidak bisa lepas dari dosa. Maka taubat itu dianjurkan dilakukan setiap hari, bahkan setiap saat. Nabi setiap hari beristighfar kepada Allah tidak kurang dari 100 kali. Itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah diampuni dosanya yang lalu maupun yang akan datang. Jadi seorang hamba tidak boleh merasa berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, dari maghfirah ampunan Allah Subhanahu wa taala, karena Allah senantiasa membentangkan tangannya agar hambanya mau bertaubat kepadanya. Nabi SAW mengatakan, Inna Allah yabsutu yadahu billayli liyatuba musi'un nahar, wa yabsutu yadahu bin nahar liyatuba musi'un layl. Sesungguhnya Allah membentangkan tangannya di malam hari untuk menerima taubat orang yang hambanya yang berbuat buruk, berbuat dosa di siang hari. Dan Allah membentangkan tangannya di siang hari untuk menerima taubat hambanya yang berbuat dosa pada malam hari. Nabi juga mengatakan dalam sebuah hadis, Lallah asyaddu farhan bitaubati abdihi hina yatubu ilaihi min ahadikum kana ala rahilatihi bi ardi falat famfalatan minhu wa alaiha ta'amuhu wa syarabuhu fa ayusa minha fa'ata ala syajar fa'ata syajaratan fattaja'a fi dilliha qad ayusa min rahilatihi. Sungguh Allah subhanahu wa ta'ala amat sangat gembira dengan taubat hambanya ketika hamba itu bertaubat kepadanya, melebihi salah seorang dari kamu yang membawa hewan kegembiraan, salah seorang dari kamu yang membawa hewan tunggangannya di tanah yang luas, di padang pasir yang luas, lalu hewan tunggangannya itu hilang, lepas, sementara makanan dan minumannya, bekalnya berada di atas punggung hewan tersebut, dan ia sudah berputus asa untuk menemukan hewan itu, hilang entah kemana, pergi. Lalu ia bersandar pada sebatang pohon dan berteduh di bawah naungannya. Artinya dia sudah putus asa untuk mencari hewan tunggangannya itu. Nah, ketika ia berada dalam keadaan demikian, tiba-tiba hewan tunggangannya berdiri di hadapannya. Ya, itu kembali. Ya, fa bainahu wa kadhalik idza huwa biha qa'imatan indahu fa akhadha bi qitamiha thumma qala bi shiddatil farah Allahumma anta 'abdi wa ana rabbuk akhdha min shiddatil farah. Nah, tiba-tiba ketika dia sedang dalam keadaan putus asa seperti itu, tiba-tiba hewannya muncul, hewan tunggangannya itu muncul lengkap dengan makanan dan minuman bekal yang ada di atasnya. Ya, maka dia pun mengambil, meraih balik kakaknya, kemudian berkata, karena sangat gembiranya dia mengatakan, Ya Allah, engkau adalah hambaku dan aku adalah rohmu. Karena saking gembiranya dia, salah dia di dalam mengucapkan. Nah, demikian ya Khani Firdin Mahasyah. Begitulah gembiranya Allah subhanahu wa ta'ala menerima taubat dari hambanya. Ya, menerima taubat dari hambanya. Maka Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, memanggil kita semua, qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'an innahu huwal ghafurur rahim. Katakanlah wahai Muhammad, serukanlah kepada manusia, wahai hamba-hambaku yang melewati batas terhadap diri mereka sendiri, yaitu mendzalimi diri mereka sendiri dengan dosa-dosa. Janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, dari ampunan Allah subhanahu wa ta'ala. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni semua dosa, dan sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala maha pengampun lagi maha penyayang. Ikhwani fillah, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Bahkan seandainya kita ini tidak berbuat dosa, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan melenyapkan kita dan akan mengganti kita dengan kaum yang lain yang berbuat dosa. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala akan mengampuni mereka, ya, akan mengampuni mereka. Nah, demikian ikhwan fillah, masyarakat muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ini bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kesempatan bagi kita semua untuk kembali kepadanya. Maka Allah menyuruh kita, fafirru ilallah innilakum minhu nadhirum mubin. Maka segeralah kamu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah wahai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung. Nabi mengatakan, "Ma min 'abdin mu'minin illa wa lahu dhanbun ya'taduhu al-fainah ba'da al-fainah." Aw dhanbun huwa muqimun 'alaihi la yufariqu hatta yufariq. Sesungguhnya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, setiap hamba mukmin pasti berbuat dosa yang kerap ia lakukan dari waktu ke waktu, atau dosa yang terus ia kerjakan dan dia tidak hentikan sampai ia meninggalkan dunia. Innal mu'min khuliqa muftanan tawwaban nasiyan. Sesungguhnya seorang mukmin diciptakan memiliki karakter yaitu untuk diuji, bertaubat dan lengah. Namun idza dzukira laka, jika dia diingatkan maka dia akan ingat. Ikhwan fillah ma'asyar muslimin. Dan jika diingatkan maka dia segera ingat. Maka di dalam Islam kebaikan-kebaikan Allah Subhanahu wa taala menganjurkan kita untuk melakukan banyak-banyak kebaikan untuk menutupi keburukan-keburukan kita. Karena kita tidak bisa lepas dari sayyiati a'malina dan dari keburukan jiwa-jiwa kita dan dari keburukan amal-amal perbuatan kita. Kita tidak bisa lepas dari dosa dan iman kita pasti ada masa-masa penurunannya. Sebagaimana kita sebutkan tadi. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kesempatan untuk menghapus dosa-dosa ini dengan amal-amal saleh. Banyak sebenarnya amal-amal yang dapat menghapus dosa. Bahkan kaidahnya semua amal kebaikan itu sebenarnya adalah pelebur dosa. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam kitabnya, wa aqimis salata tarafayn nahar wa zulafan minal lail innal hasanat yudhibun as-sayiat dzalika dzikra lidz-dzakirin. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, tegakkanlah salat, dirikanlah salat tarafayn nahar, di kedua ujung siang, wa zulafan minal lail, dan sedikit dari waktu malam, yaitu kedua ujung siang yaitu salat subuh dan salat asar, wa tarafayn nahar yaitu salat maghrib dan salat isya. Jadi salat 5 waktu. Tegakkanlah salat tersebut. Innal hasanat yudhibun as-sayiat. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu akan menghilangkan keburukan-keburukan. Kebaikan-kebaikan itu dapat menghilangkan dosa-dosa. Itulah peringatan bagi orang-orang yang mengingat. Ikhwan fil din ma'asyarul muslim. Demikian juga Nabi SAW mengatakan, ittaqillaha haitsuma kunt. Bertakwalah kamu kepada Allah dimanapun kamu berada. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Iringilah perbuatan-perbuatan buruk itu dengan perbuatan-perbuatan baik, dengan amal-amal saleh, niscaya akan menghapusnya. Wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Dan bergaullah kepada manusia dengan akhlak yang baik. Jadi di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita untuk menutup keburukan-keburukan itu dengan kebaikan-kebaikan. Jadi semua kebaikan-kebaikan itu dapat menutup keburukan-keburukan. Ayat yang kita bacakan tadi, ya. Wa aqimis shalah tarafayn nahar wa zulafan minal lail innal hasanat yudhibun sayiat. Ini ada asbabun nuzulnya. Al-Imam Al-Bukhari meriwayatkan kepada kita dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu bahwa ada seorang laki-laki, anna rajulan asaba min imra'atin kubla. Seorang laki-laki karena silap dia mencium seorang wanita yang bukan mahramnya. Namanya juga silap manusia. Fa'atan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan dia menyadari dosanya itu. Dia telah berbuat dosa. Maka dia mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan bagaimana keimanan manusia pada zaman itu. Mereka cepat untuk kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala, bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ia pun mendatangi Nabi dan mengabarkan hal itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi diam saja hingga turunlah ayat firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa aqimis shalah tarafayin nahar wa zulafan minal lail innal hasanati yudhibna sayiat. Faqala rajul, maka laki-laki itu pun mengatakan, ya Rasulullah, ali hadza, ya Rasulullah, apakah ayat ini, perkara ini hanya berlaku untuk diriku saja? Maka Nabi mengatakan, bal li jami'i ummati kullihim, bahkan ini berlaku untuk semua umatku. Jadi di sini, di dalam ayat ini, Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan kepada kita bahwa dosa-dosa yang kita lakukan itu dapat terhapus dengan kebaikan-kebaikan yang kita kerjakan. Hanya saja, ya tentunya yang terhapus dengan amal-amal ini hanyalah dosa-dosa kecil. Adapun dosa-dosa besar itu tidak dapat terhapus kecuali dengan satu amalan, amalan penghapus dosa yang namanya taubat. Jadi kalau kita berbicara tentang amalan-amalan penghapus dosa, maka urutan pertama adalah taubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena taubat ini juga merupakan amalan. Ikhwani fillah ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ya. Taubat itu merupakan amal, bahkan amal yang paling utama. Amal yang dapat menghapus semua dosa termasuk syirik, zina, minum khamar, itu dapat terhapus dengan apa? Dengan taubat. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, illa man taba wa amana wa amila amalan saliha fa'ulaika yubadilullahu sayyiatihim hasanat. Setelah Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan orang-orang yang berbuat dosa seperti syirik, membunuh dan berzina, Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan bahwa mereka akan mendapatkan akibat dari dosa yang mereka kerjakan. Maka Allah mengecualikan, illa, kecuali yang lepas dari azab akibat dosanya itu adalah man taba, orang-orang yang bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, wa amana, lalu dia buktikan taubatnya itu, kesungguhan taubatnya itu dengan apa? Dengan iman dan amal saleh. Iman dan amal soleh ini maksudnya adalah ilmu dan amal. Jadi tanda orang yang bertaubat adalah dia bangkit menuntut ilmu, dia rajin menuntut ilmu, karena dia tahu dengan cara itulah dia dapat memperbaiki dirinya. Bukti kesungguhan taubat bahwa dia bertaubat bukan taubat sambal kata orang, tapi taubatan nasuha. Dan dia iringi taubatnya itu dengan iman dan amal soleh. Dia ganti amal-amal yang buruk dahulu dengan amal-amal yang baik. Fa ulaika yubadilullahu sayyi'atihim hasanat. Mereka lah kata Allah subhanahu wa ta'ala yang akan Allah ganti. Ya, Allah akan ganti keburukan-keburukan yang menjadi kebaikan-kebaikan. Bahkan Ibnu Katsir mengatakan di dalam tafsirnya, Allah subhanahu wa ta'ala mengganti catatan-catatan dosanya menjadi catatan-catatan pahala. Allah ganti catatan dosa menjadi catatan pahala jika dia benar-benar bertaubat kepada Allah dan melaksanakan syarat-syarat taubat. Ada tiga syarat taubat. Yang pertama, dia lekas, segera berhenti dari dosanya. Yang kedua, dia menyesali apa yang sudah dilakukannya. Yang ketiga, dia berazam, bertekad untuk tidak jatuh dalam dosa itu di lain waktu. Ini adalah syarat taubat. Tanpa ketiga syarat ini, taubatnya akan dinilai sebagai taubat sambal. Kalau dosa itu berkaitan dengan hak orang lain, maka syaratnya bertambah satu, yaitu dia harus minta halal, minta izin dari yang bersangkutan. Kalau berupa harta harus dikembalikan, dan kalau berupa kehormatan dia harus minta maaf. Afwanifidin ma'asyarakat. Jadi amal pelebur dosa yang pertama, yang utama adalah taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, Nabi mengatakan at-taubat tajubu ma qabla. Taubat itu dapat melebur apa-apa yang terjadi sebelumnya. Ya, maka Nabi mengatakan khairu khotoina tawwabun. Sebaik-baik orang-orang yang bertaubat adalah sebaik-baik orang yang berdosa, yang bersalah adalah yang segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan walladzina idza fa'alu fahishatan aw dhalamu anfusahum dzakarullah fastaghfiru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illa Allah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Hamba-hamba Allah yang bertakwa, hamba-hamba Allah yang baik adalah orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji, yaitu dosa, atau mereka menganiaya diri mereka sendiri, mereka ingat kepada Allah, lalu mohon ampun kepada terhadap dosa-dosa yang mereka lakukan. Dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah Subhanahu wa taala? Dan mereka tidak meneruskan perbuatan dosa itu sedang mereka mengetahuinya. Afwanifidin ma'asyiral muslimin a'azzani Allah wa iyyakum. Jadi itu yang pertama, amalan pelebur dosa yaitu taubat. Maka dalam kesempatan ini kita ingat kisah, dan kisah ini masyhur, hadisnya sahih riwayat Bukhari, yaitu tentang seorang tukang jagal yang telah membunuh 100 jiwa. Ya. 100 jiwa. Dia telah membunuh 100 jiwa. Itulah dosanya. Maka dia mendatangi seorang alim dan bertanya kepada orang alim itu, "Adakah kesempatan bagiku untuk bertaubat?" Maka orang alim ini mengatakan, "Siapa yang menghalangimu dari taubat?" Ya, selama matahari belum terbit dari sebelah barat, selama nyawa belum sampai di kerongkongan, maka masih terbuka kesempatan untuk bertaubat bagi siapa saja. Bagi siapa saja. Selama dua perkara itu belum terjadi, yaitu nyawa belum sampai di kerongkongan. Karena kalau sudah sampai di kerongkongan, ini adalah tanda kiamat kecil. Kiamat kecil itu adalah maut. Bilakah? Apa maksudnya nyawa sudah sampai di kerongkongan? Apakah terasa sampai di kerongkongan? Seperti makanan nyangkut di sini? Bukan, bukan itu maksudnya. Maksudnya adalah ketika seorang sudah melihat tanda-tanda kematiannya. Ada tanda-tanda kematian yang dilihat oleh seseorang? Iya, ada. Nabi SAW menceritakannya di dalam hadis, bagaimana peristiwa detik-detik menjelang ajal. Yaitu hamba ini akan melihat malaikat-malaikat pembawa ruh turun dan menghampiri, berdiri ataupun mendekatinya dan duduk di dekat kepalanya, yang banyaknya jumlahnya ini sejauh mata memandang. Maka kalau dia sudah melihat malaikat-malaikat yang akan membawa ruh, maka itulah dia yang namanya nyawa sudah sampai di kerongkongan. Kalau dia sudah lihat itu dan menyaksikan itu, maka sudah tidak ada lagi taubat. Ya, sudah tidak ada lagi taubat. Karena yang pertama kali disaksikan oleh orang yang mau wafat itu bukan malaikat maut. Malaikat maut nanti turun. Nah, setelah yang pertama kali turun itu malaikat-malaikat pembawa ruh. Nah, setelah malaikat pembawa ruh ini turun, baru kemudian malakul maut datang. Dan malakul maut ini cuma mencabut saja. Kerjanya cuma mencabut saja. Yang bawa bukan dia. Yang bawa ini adalah malaikat-malaikat pembawa ruh tadi. Nah, apabila seorang hamba sudah melihat itu, maka tidak ada lagi taubat. Artinya dia sudah menjalani kiamat kecil, yaitu maut. Atau yang kedua, perkara yang kedua, yaitu matahari terbit dari sebelah barat, yaitu nanti tanda terjadinya hari berbangkit, kiamat besar. Matahari terbit dari sebelah barat ini adalah tanda kehancuran alam semesta. Matahari nanti akan terbit dari sebelah barat. Tadi pagi masih terbit di timur ya, alhamdulillah. Berarti masih terbuka kesempatan bagi orang-orang yang masih hidup. Apa pertobatan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala pada diri. Nabi saja yang lepas dari dosa tidak kurang 100 kali setiap hari bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah demikian. Jadi apa yang menghalangimu dari taubat, kata orang alim ini, maka dia pun segera bertaubat dari dosanya yang telah membunuh 100 jiwa. Ya, membunuh 100 jiwa. Bayangkan itu. Jadi kita tidak boleh ya menghalangi orang dari taubat atau menutup harapannya. Bagaimanapun beratnya dosa yang dilakukannya, beri dia harapan untuk bertaubat. Jangan dia apa namanya? Jangan dia dibuat putus asa untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Beri harapan baginya untuk bertaubat. Bagaimanapun dosa yang dilakukannya. Dan kita benci dengan dosa yang dilakukannya. Tapi jangan putus harapannya dari bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang alim ini dia memang 100 jiwa kan beri. Dia berhadapan dengan tukang jagal yang mungkin sangat mengerikan, 100 jiwa. Tapi orang alim ini tidak membuat orang itu berputus asa dari taubat, bahkan menganjurkannya untuk bertaubat. Gak ada dosa yang lebih besar daripada syirik. Ya, berapapun orang yang kita bunuh, ya, itu di bawah dari dosa syirik. Anggaplah pembunuhan itu adalah dosa yang besar, tapi lebih besar lagi orang yang berbuat syirik. Karena syirik itu adalah kezaliman kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Orang yang berbuat syirik ini selama kesempatan taubat masih ada, Allah menerima taubatnya. Padahal yang dizalimi itu siapa? Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau hamba itu bertaubat, maka Allah akan menerima taubatnya. Begitulah senangnya Allah terhadap hamba-hambanya yang mau bertaubat. Maka kalau ada saudara kita yang mau bertobat, jangan diejek, jangan disudutkan, ya, jangan kita apa namanya kita lecehkan. Ya, kadang-kadang ada orang yang mau bertobat, badannya penuh tato, ini mau tobat ini, ya diejek, dijauhi ataupun dicibir, hingga dia pun merasa, aduh, memang nggak ada lagi kesempatan bagi saya untuk memperbaiki diri. Ya, maka rangkullah sahabat saudara kita, siapa saja yang mau bertaubat dan ada keinginan baginya dari dirinya untuk bertaubat. Seperti tukang jagal ini. Maka orang alim tadi mengatakan, apa yang menghalangimu dari bertaubat? Maka dia pun bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dari dosa membunuh tadi. Nah, setelah dia bertaubat, orang alim ini mengarahkannya kepada suatu amalan yang berguna baginya, yaitu apa? Hijrah. Berhijrah. Sesungguhnya kamu berada atau tinggal di tempat yang buruk, lingkungan yang buruk, maka tinggalkanlah lingkungan itu dan hijrahlah kamu ke negeri yang lain, karena di sana ada orang-orang yang menyembah Allah, orang-orang yang baik, orang-orang yang saleh, maka sembahlah Allah bersama mereka di sana. Maka si mantan tukang jagal ini tidak menunda-nunda waktu berhijrah. Dia segera berhijrah, berangkat, meninggalkan lingkungannya yang buruk kepada lingkungan yang baik. Dan ini merupakan bukti kesungguhan taubatnya. Dia tidak segan-segan, dia tidak merasa berat untuk meninggalkan pergaulannya, lingkungannya yang buruk yang membuatnya terjerumus dalam dosa tadi. Segera dia tinggalkan, dia berangkat hijrah. Padahal di tengah jalan dia wafat, meninggal. Nah, demikian yang manifesti. Nah, ternyata setelah bertengkar malaikat rahmat dan malaikat azab, siapa yang membawa ruh orang ini? Diukur, datang malaikat ketiga, menengahi pertengkaran dua malaikat ini. ukurlah kemana ya dia lebih dekat, apakah ke tempat yang dia tuju atau tempat yang dia tinggalkan. Ternyata dia lebih dekat kepada tempat yang hendak dia tuju. Ini membuktikan dia sungguh-sungguh berhijrah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka rohnya pun dibawa oleh malaikat rahmat kepada dia. Dia mendapatkan husnul khotimah, innamal a'malu bil khawatim. Ya, maka bertaubatlah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sadari kita buat dosa maupun tidak. Kadang-kadang penyakit manusia ini, ya, dia baru mau tergerak untuk taubat, pakai salat taubat segala. Kalau dia sadar berbuat dosa, diingatkan dia berbuat dosa. Kadang-kadang diingatkan buat dosa pun dia tidak terima, apalagi diingatkan untuk bertaubat. Sebagian orang merasa bertaubat itu adalah khusus perbuatan orang-orang para pendosa, orang-orang yang hina, itu yang perlu bertaubat. Saya ini orang baik-baik, orang soleh, ngapain bertaubat, katanya. Nah, ini salah, keliru, seperti itu. Ya. Bukan artinya kita sudah soleh, sudah berada di atas Islam, sudah sunnah, sudah wah tak perlu bertaubat lagi. Tidak. Kita perlu bertaubat setiap saat. Itu yang pertama. Ya, dan ini adalah taubat ini adalah amalan menghapus semua dosa besar maupun kecil. Nah, berikutnya barulah amalan-amalan pelebur dosa, dosa-dosa kecil. Karena ulama mengatakan, ya, la kabirata ma'al istighfar wa la saghirata ma'al israr. Tidak akan terhapus dosa besar dengan istighfar, itu dengan amal-amal, ya, seperti istighfar, sholat, dan tidak terhapus, hanya dengan taubat. Dan tidak akan terhapus habis dosa-dosa kecil ini jika terus-menerus dikerjakan, dipertahankan hingga menumpuk seperti gunung. Seperti orang yang berada di satu lembah, dia kumpulkan kayu banyak-banyaknya hingga menutupi lembah itu. Lalu dia sulut api dan dia membakar dirinya sendiri. Nah, seperti itu perumpamaannya ya Pak Nabi. Maka dosa-dosa kecil ini juga jangan kita pertahankan. Ya, jatuh dalam dosa seperti hadis yang kita sebutkan tadi. Seorang hamba jatuh dalam satu dosa, minta ampun dia kepada Allah, istighfar dia, diampuni oleh Allah. Jatuh lagi dalam dosa yang lain, itulah kita. Ya, maka ikhwan fillah, salah satu cara kita untuk membersihkan diri, tazkiyatun nufus, adalah tafaqquh fiddin, menuntut ilmu agama. Karena semakin dekat kita dengan agama, semakin paham kita tentang agama kita, maka semakin tipis peluang setan untuk memperdaya kita. Semakin jahil seseorang, maka semakin terbuka lebar kesempatan bagi setan untuk memperdayanya. Maka dari itu Ibnu Jauzi di dalam kitab Talbis Iblis mengatakan bahwa tipu daya setan pertama, tipu daya iblis pertama kepada anak manusia adalah menjauhkannya dari ilmu, ilmu yang benar. Dijauhkan dia dari ilmu. Karena ilmu itu cahaya. Kalau cahaya ini sudah meredup, meredup, meredup dan akhirnya padam, gelap, maka setan leluasa, bebas membisiki apa yang dia bisiki. Ya, membisikkan was-was kepada hamba ini. Dan setan akan bebas memperdaya dan menyesatkannya dalam bentuk kesesatan apapun yang diinginkan oleh setan. Itu kalau sudah jahil, maka dibentuk bagaimanapun oleh setan mudah. Ikhwanikum, coba lihat para orang yang hidupnya jauh dari agama. Ya, bagaimana? Ya, enggak kenal halal dan haram. Ya, enggak kenal ya kewajiban-kewajibannya, enggak kenal perintah dan larangan. Rata semua dibikinnya. Kenapa? Karena dia jahil. Al-khasyah, rasa takut itu akan muncul dengan ilmu. Maka dari itu Allah mengatakan innama yakhsyallaha min ibadihi al-ulama. Sesungguhnya hanya saja hamba-hamba yang takut kepada Allah itu adalah siapa? Ulama. Karena semakin berilmu seseorang, maka semakin dekat dia, semakin kenal dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Semakin takut dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Nah, kemudian yang berikutnya kita akan membicarakan amalan-amalan menghapus dosa kecil. Ya. amalan-amalan ini akan menghapus dosa selama dosa-dosa besar ditinggalkan. Yang pertama adalah menyempurnakan wudu dan berjalan ke masjid. Menyempurnakan wudu dan berjalan menuju masjid untuk mengerjakan sholat. Nabi mengatakan, ala adullukum ala ma yamhullahu bihil khotoya wa yarfa'u bihil darajat. Maukah kalian aku tunjukkan amalan-amalan yang dapat menghapus, yang dengannya Allah menghapus dosa-dosa, dan dengannya juga Allah akan mengangkat derajat-derajat seorang hamba. Qalu bala ya Rasulullah. Maka sahabat mengatakan, tentu saja wahai Rasulullah. Maka Nabi mengatakan, isbaghul wudu alal makarih. Yang pertama adalah menyempurnakan wudu pada saat-saat sulit. Maksudnya sulit di sini bagaimana? Yaitu pada saat dingin yang bersangatan, di mana kita malas untuk menyentuh air untuk berwudu. Maka menyempurnakan wudu pada saat-saat seperti itu adalah salah satu amalan menghapus dosa. Ya. Demikian juga di malam hari yang sangat dingin, kita bangun dari tidur, azan subuh sudah berkumandang, menyentuh air sangat dingin, dan menyempurnakan wudu pada saat itu termasuk amalan penghapus dosa. Ya, mungkin kita di Indonesia ini diberi banyak nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak merasakan musim dingin di sini. Ustaz, Bandung dingin ya, belum seberapa. Paling dingin berapa di sini? 10 derajat pernah. Anggaplah 10 derajat. Itu belum dingin. Atau pernah tinggal di daerah yang dinginnya itu sampai di bawah nol, minus 20. Itu menyentuh air seperti menyentuh listrik. Kalau bagi yang pernah tinggal di daerah-daerah seperti itu, menyentuh air itu seperti menyentuh listrik. Ya, saking dinginnya, ya, kita malas menyentuhnya. Ya, nah demikian. Nah, menyempurnakan wudhu di kondisi pada saat kondisi seperti itu, itu dapat menghapus dosa. Kalau antum pergi umroh pada saat-saat musim dingin, bulan-bulan 12, bulan 1 itu dingin. Nah, menyempurnakan wudhu pada saat-saat seperti itu adalah amalan menghapus dosa. Tapi tinggalnya di Hotel Melati ya, Hotel Bintang 5 ada air panasnya, enggak ada lagi, nyaman. Ya, mau mandi pun enggak apa-apa. Tapi Hotel Melati Bintang 3 minus bukan plus, enggak ada fasilitas air panasnya. Wih, dingin sekali itu. Nah, menyempurnakan wudu pada saat-saat seperti itu merupakan salah satu amalan menghapus dosa. Memang berat ya, Pak Rifi. Apalagi bagi yang pernah merasakan tinggal di daerah yang musim dinginnya itu sampai minus. Ya, saya katakan di Saudi ataupun di Mekah Madinah itu belum begitu dingin, itu masih 3 derajat, paling 3 derajat, 5 derajat di bawah, 5 derajat Celsius lah. Ya, masih di atas nol, belum di bawah nol. Belum minus. Ya. Begitu antum merasakan minus 20, nah itu baru lah. Ya, itu kalau kita berwudu, itu air itu langsung beku di kulit kita. Langsung beku di kulit kita. Kalau mandi kita, kalau menyapu kepala gini, itu beku itu. Jadi es di rambut kita. Nah, begitulah. Menyempurnakan wudu pada kondisi seperti itu adalah salah satu amalan menghapus dosa. Nah, kemudian yang kedua adalah kasratul khutwa ila masajid. Memperbanyak langkah menuju masjid. Memperbanyak langkah menuju masjid, berjalan menuju masjid. Itu merupakan amalan menghapus dosa dan mengangkat derajat. Jadi kalau rumah kita jauh dari masjid, enggak usah buru-buru mencari rumah dekat masjid. Sabar aja. Biasanya kalau dekat masjid kan mahal. Kalau di kompleks ya, ada tanah kaplingan atau rumah dekat masjid, biasanya dimahalin sedikit. Kenapa? Dekat masjid. Ya enggak usah lah, jauh-jauh juga enggak apa-apa. Tapi kita janganlah gara-gara jauh enggak ke masjid. Ya, Jadi berjalan menuju masjid itu ada keutamaannya. Yaitu apa? Setiap langkah yang kita ayunkan itu akan mengangkat derajat dan menghapus dosa. Ya. Ada sebagian orang dulu waktu rumahnya jauh dari masjid, rajin dia ke masjid. Rajin taklim waktu rumahnya jauh. Nah, begitu rumahnya dekat dengan masjid, justru enggak ke masjid-masjid. Enggak datang dia ke masjid. Ikhwani fillah ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ya, dan Ustaz, bagaimana dengan orang yang naik sepeda motor atau naik mobil ke masjid? Ya, kita katakan setiap putaran rodanya ya, dan itu dia keluarkan biaya dengan bensin yang dikeluarkan itu kan terhitung pahala juga. Cuma tidaklah sebanyak orang yang berjalan kaki. Karena ikhwanuddin innamal jazaa' min jinsil amal. Setiap amalan itu akan setiap orang itu akan diberi pahala sesuai dengan jenis amalannya. Semakin berat maka semakin besar pahalanya. Ya. Jadi kalaupun kita punya kendaraan, masjid masih terjangkau dengan berjalan kaki, maka pilihlah berjalan kaki. Ya, kecuali sangat jauh, dan kalau kita berjalan kaki akan terluput takbir bersama imam, ya barulah kita ya boleh mengendarai sepeda motor atau mobil atau sejenisnya. Jadi memperbanyak langkah menuju masjid. Kemudian yang ketiga kata Nabi, wa intilamus shalah ba'da shalah, menunggu satu salat sampai salat berikutnya. Ya, menunggu salat sampai ke salat berikutnya. Ya, artinya apa? Selesai salat, kita menunggu salat berikutnya. Nah, ini termasuk juga amalan menghapus dosa dan mengangkat derajat. Biasanya dilakukan antara salat maghrib dan salat isya. Karena kalau dari salat isya ke salat subuh ini namanya begadang. Jadi maksudnya di sini intilal shalah ba'da shalah, menunggu dari salat ke salat berikutnya, yaitu salat apa? Salat maghrib ke salat isya. Nah, itulah yang diamalkan oleh para sahabat, ya, seperti Abu Musa al-Asy'ari pernah ya duduk di masjid, ya, kemudian menunggu satu salat sampai salat yang berikutnya. Demikian juga kalau antara sholat subuh dengan sholat zuhur, itu artinya kita gak kerja. Jadi maksudnya adalah antara sholat maghrib dan sholat isya. Dan itu yang sering dilakukan oleh manusia. Nah, itu termasuk amalan yang dapat menghapus dosa dan mengangkat derajat. Kemudian yang kedua adalah menyebutin puasa hari Arafah dan hari Asyura, yaitu 9 Dzulhijjah dan 10 Muharram. Ini termasuk amalan menghapus dosa. Nabi mengatakan, siyamu yawmi Arafah, inni ahtasibu ala Allah al-kafir as-sanata alladhi qablahu wa sanata alladhi ba'dahu. Puasa hari Arafah, yaitu 9 Dzulhijjah, saya berharap kepada Allah amalan itu dapat menghapus dosa setahun yang sebelumnya dan dosa setahun setelahnya. Itu puasa 9 Dzulhijjah. Maka jangan kita lewatkan untuk berpuasa pada tanggal 9 Dzulhijjah. Itu hari wukuf di Arafah. Kemudian puasa hari Asyura. Nabi mengatakan wasiyamu yaumi Asyura, inni ahtasibu ala Allah ayukaffiru sanata allati qablahu. Dan puasa hari Asyura, yaitu puasa 10 Muharram, aku berharap kepada Allah agar amalan itu dapat menghapus dosa setahun yang telah lalu. Itu puasa hari Asyura, 10 Muharram. Hadis diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan disahihkan oleh Al-Albani di dalam Sahih Bukhari. Jadi jangan lupakan dua puasa sunnah ini. Enggak susah ya. Karena cuma satu hari saja. 9 Dzulhijjah dan 10 Muharram. Akan tetapi keutamaannya sangat besar. Puasa hari Arafah itu dapat menghapus dosa setahun sebelumnya dan dosa setahun sesudahnya. Jadi dosa 2 tahun. Ya. Dosa-dosa kecil tentunya. Kemudian puasa hari Asyura dapat menghapus dosa setahun sebelumnya. Puasa dosa satu tahun dengan 2 amalan ini. Maka janganlah kita lewatkan yang kedua puasa ini, Kemudian berikutnya, termasuk amalan yang dapat melebur dosa adalah sholat tarawih di bulan Ramadhan. Sholat malam ini mungkin berat dilakukan di luar Ramadhan. Ya, mungkin berat dilakukan di luar Ramadhan, apalagi rutin. Ya, sekali datang lebih baik, semangat mengerjakannya dikerjakan. Lagi malas ditinggalkan, itu biasa. Ya kan? Tapi di bulan Ramadhan ada semangat, ya kita katakan untuk mengerjakannya lebih daripada di bulan-bulan lainnya. Karena hawa kebaikan juga akan muncul di bulan Ramadhan. Semangat untuk berbuat baik juga muncul di bulan Ramadhan. Ya, kita termotivasi untuk berbuat kebaikan di bulan Ramadhan. Ya, maka jangan lewatkan kita katakan mengerjakan qiyam Ramadan atau para ulama menyebut sholat tarawih di bulan Ramadan. Karena amalan ini dapat menghapus dosa. Nabi mengatakan man qama Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa saja yang mengerjakan qiyam Ramadan karena iman dan mengharap pahala dari Allah, maka diampuni dosanya yang telah lalu. Qiyam Ramadan kepada fiddin ma'asyiral muslimin. Jadi dia kerjakan qiyam Ramadan ini ya dengan ikhlas mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, iman dan wahtisaban, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Itu termasuk amalan yang dapat menghapus dosa. Kemudian haji yang mabrur. Haji mabrur. Bagi yang hendak mengerjakan haji, jangan lewatkan kesempatan. Mungkin untuk berhaji itu tidak semua orang punya kesempatan, dan mungkin tidak ada kesempatan kedua untuk mengerjakannya, karena biaya perjalanan menuju haji itu sangat mahal. Apalagi sekarang antriannya begitu panjang, ya kan? Ada yang sampai 15 tahun daftar, sekarang 15 tahun kemudian baru berangkat. Entah ini entah lagi ya. Bahwasanya dia telah mendaftar haji itu saking panjangnya. Maka kalau kita mendapatkan kesempatan untuk mengerjakan haji, jangan sia-siakan haji kita. Ya, jangan sia-siakan haji kita. Nabi mengatakan, man hajja walam yarfus walam yabsuk raja'a ka yawmi waladatuhu ummuh. Siapa yang berhaji lalu dia tidak iringi, dia tidak isi hajinya itu dengan perkataan keji dan perbuatan fasik, maka ia kembali dari hajinya itu seperti ia dilahirkan oleh ibunya, bersih dari dosa. Syaratnya apa? Lam yarfus wa lam yarsu. Tidak dia isi hajinya itu dengan apa? Perkataan keji, perbuatan keji dan perbuatan fasik. Bertengkar misalnya, ya. Nah, jadi haji itu sebenarnya cuma beberapa hari saja, 5 hari kalau dia nafar awal kan begitu, sangat mudah sebenarnya. Ya, tapi yang berat itu adalah mengisi perjalanan haji, itu yang berat. Itu banyak yang gagal di situ. Karena kalau kita ya safar mulai dari berangkat dari rumah sampai kembali lagi mungkin 40 hari kalau reguler kan begitu ya, 25 hari kalau haji khusus. Nah, mengisi waktu 25 atau 40 hari itu berat. Kita tidak isi dengan apa? Dengan perbuatan-perbuatan keji, perbuatan-perbuatan fasik, ya. Tidak berjidal, tidak bertengkar. Tapi justru itulah yang muncul di dalam perjalanan haji, bertengkar, bercanda, berlebih-lebihan, kadang-kadang juga membicarakan wanita, bahkan ya pacaran di sana kan begitu ya. Maka kalau kita mendapatkan kesempatan untuk berhaji, jangan sia-siakan kesempatan itu. Karena mungkin kita tidak akan mendapatkan kesempatan berikutnya. Dan bersyukurlah Karena tidak semua orang mendapat kesempatan untuk pergi haji. Manfaatkan itu sebaik-baiknya. Dan berhajilah seperti Nabi mengerjakannya. Itu salah satu tanda syarat haji mabrur, yaitu adalah dia melakukannya, melakukan manasik haji itu seperti yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi mengatakan dalam hadis beliau, "Khudhu anni manasikakum." Ambillah dariku manasik haji kalian. Jangan kita isi dengan kefasikan. Salah satu perbuatan fasik di dalam haji adalah melakukan bid'ah-bid'ah di dalam perjalanan haji. Rugi. Maka beruntung kita ahli sunnah, yang kenal sunnah, kita pergi ke sana, kita isi waktu kita dengan kebaikan, menghadiri majelis ilmu dan tidak berbuat bid'ah di sana. Dan mendapatkan bimbingan haji yang sunnah. Coba bayangkan, sebagian orang kasihan kita, kenapa? Dia mengeluarkan biaya yang begitu besar, pengorbanan begitu berat untuk berangkat haji. Sampai di sana, manasiknya bid'ah, kan kasihan. Putaran pertama baca ini katanya, putaran kedua baca ini. Dari mana tuntunannya itu? Gak tahu. Dari buku. Rujukannya kemana? Gak tahu. Referensinya dari mana? Gak ngerti. Rugi, kasihan sebenarnya. Ya, padahal dia berhaji mungkin cuma itulah kesempatannya. Beda mungkin dengan sholat. Hari ini mungkin sholatnya masih bid'ah, besok masih bisa sholat lagi. Dia perbaiki kan begitu ya? Oh itu bacaannya salah. Rupanya gak ada bacaan seperti itu. Sholat berikutnya dia roba. Kalau haji nunggu tahun berikutnya, gak mungkin berangkat tahun berikutnya. Kecuali dia petugas haji bisa mondar-mandir di sana. Jadi gak semua orang punya kesempatan untuk kembali lagi mengerjakan haji di tahun berikutnya, diperbaiki hajinya. Maka emang ini gunakanlah ya bagi kita mendaftar haji. Ya sungguh-sungguh lah kita mengerjakan haji itu sesuai dengan sunnah. Mahal sudah kita bayar, dapat bimbingan yang gak karuan, itu kan kasihan. Itu. Nah, kemudian janganlah ya, setelah kita pastikan ibadah haji kita itu sesuai dengan sunnah, pastikan juga ya kita jaga haji kita itu dari apa? Perbuatan keji, kefasikan, bertengkar. Nah itu sering itu banyak-banyak itu keluar karakter aslinya ketika dalam perjalanan haji itu. Ya hobinya tengkar-tengkar. Enggak tengkar dengan masalah orang lain dengan istrinya. Demikian yang terjadi. Nah, bagaimana orang yang hajinya mabrur, dia akan kembali dari perjalanan hajinya itu kayyumi waladatu ummuh, seperti dia dilahirkan oleh ibunya bersih dari dosa. Hadis riwayat Bukhari pada Ibn Asyraf Muslimin rahimani wa rahimah. Nabi juga mengatakan al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illal jannah. Haji yang mabrur tidak ada balasan yang pantas baginya selain surga. Hadis riwayat Ahmad dan disahkan oleh Al-Bukhari. Itu haji yang mabrur. Dan haji mabrur ini ada tandanya. Al-Imam An-Nawawi menjelaskan tanda haji yang mabrur adalah keadaannya sesudah haji lebih baik daripada keadaannya sebelum berhaji. Jadi orang yang sudah berangkat ke tanah suci, kembali dari tanah suci, seharusnya keadaannya menjadi lebih baik daripada keadaan sebelum dia berangkat haji. Ya, dan demikian. Karena di sana dia, ya kita katakan melihat tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, bagaimana berkumpulnya manusia di satu jumlah yang banyak ya, dan melafalkan satu kalimat itu adalah suatu tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala, dapat menggetarkan jiwanya, menyadarkan menyadarkan dirinya. Berapa banyak orang-orang misalnya yang meneteskan air mata, walaupun di sini dia susah untuk menangisi dosa-dosa, tapi di sana dia nggak kuasa membendung air matanya. Maka air matanya itu jangan air mata buaya. Di sana menangis sejadi-jadinya, pulang dari haji keadaannya lebih parah. Padahal di sana dia menangis sejadi-jadinya, meraung-raung. Ada yang ya kita lihat itu menangis sejadi-jadinya, tapi begitu belum lagi sampai ke tanah air, ya sudah ya, macam-macam perbuatan. Demikian Ikhwan Fiddin, ya, kata-katanya tidak terkontrol, perbuatannya juga tidak senonoh dan lain sebagainya. Nah, jadi haji yang mabrur itu tandanya keadaannya sesudah haji jauh lebih baik daripada keadaan sebelumnya. Ikhwan Fiddin, masyaallah. Jadi haji mabrur termasuk salah satu amal yang dapat menghapus dosa-dosa. Kemudian yang berikutnya, Ikhwan Fiddin, amalan menghapus dosa adalah memaafkan hutang orang yang kesulitan membayarnya. Ini merupakan amalan yang mulia, walaupun berat, tapi ini amal yang sangat mulia. Yaitu apa? Melepaskan hutang orang yang sulit membayarnya. Kadang-kadang orang itu berhutang kepada kita, memang dia kesulitan. Dan ketika dia berhutang, dia sulit juga membayarnya. Memang hidupnya sulit, orang miskin. Sebenarnya kewajiban kita untuk membantunya. Tapi dia datang, kalau dia minta mungkin dia takut gak dikasih. Maka dia pun datang kepada kita dengan apa? Dengan lapan hutang. Nah, setelah dia berhutang, dia memang sulit membayarnya. Habis dan gak ada ya. Hartanya, usahanya yang cukup untuk membayar hutang tersebut. Maka merupakan suatu kemuliaan seseorang yang dia memaafkan, dia melepaskan hutang orang yang sulit membayar. Dan itu termasuk amalan yang dapat menghapus dosa. Nabi SAW mengatakan, Utiya Allahu bi'aqdin min ibadihi, akan dihadapkan nanti pada hari kiamat seorang hamba Allah. Atahullahu malan, Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepadanya harta. Faqala lahu, maka Allah berkata kepadanya, ini dihisab dia, madza 'amilta fid dunya, apa yang telah kamu lakukan dengan harta itu di dunia. Jadi memang harta ini akan ditanya, bagaimana kita menggunakannya. Selain ditanya, dari mana kita mendapatkannya, kita juga akan ditanya, bagaimana kita menggunakannya, kemana kita keluarkan harta itu, untuk apa. Jadi dari tanggung jawab harta itu memang berat. Maka hamba ini menjawab, ya Rabbi, ataitani malaka, wahai Rabbku, engkau telah memberikan kepadaku hartamu. Malaka, hartamu. Jadi hamba ini, yang kaya ini, di akhirat nanti dia menyadari bahwa harta yang dulu di dunia dilabeli miliknya itu sebenarnya bukan miliknya, milik Allah Subhanahu wa taala. Maka di akhirat nanti dia nisbatkan itu kepada Allah, bukan kepada dirinya. Jadi harta itu harta Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan fillah ma'asyar, kita cuma dititipkan saja. Kemudian dia menjelaskan, fakuntu ubayi annas, dan aku dahulu bermuamalah dengan manusia dengan hartaku itu. Wa kana min khuluqi, dan di antara kebiasaanku, akhlakku di dalam bermuamalah adalah al-jawaz, yaitu memudahkan urusan orang lain. Ini akhlak yang baik ini, yaitu memudahkan. Kalau bisa dimudahkan, jangan dipersulit. Jangan terbalik. Sekarang ini kan kalau bisa dipersulit, mengapa dipermudah? Seharusnya moto seorang mukmin di dalam bermuamalah, kalau bisa dipermudah, jangan dipersulit. Jangan suka mempersulit urusan orang. Ikhwan fillah ma'asyaral muslimin. Sebagaimana kita juga enggak mau urusan kita dipersulit, maka jangan mempersulit urusan orang. Maka di antara akhlakku katanya adalah al-jawaz. Aku mempermudah. Faqutu atayassar al-muzir wa undir al-muzir. Aku mempermudah pembayaran orang yang mampu, dan aku menunda pembayaran hutang orang yang sulit membayar. Jadi dia memudahkan. Begitu juga kalau misalnya ada orang yang berhutang kepada kita, dia kesulitan membayar, coba cari solusi baginya untuk membayar hutangnya. Misalnya udahlah bulan cicil saja, ya, atau udahlah bayar setengah saja. Atau kalau kita berbaik hati, ya sudahlah bulan, karena kamu ini memang miskin, sulit, ya, maka aku putihkan hutangmu. Nah, itu kan bersedekah itu namanya. Ikhwani fiddin masyaallah muslimin. Nah, ini amalan yang menghapus dosa. Maka Allah Subhanahu wa taala berkata kepadanya, "Ana ahabbu bihadza minka." Aku lebih berhak dengan akhlak itu daripadamu, yaitu memaafkan dan memudahkan. Jadi dia dapat kemudahan dari Allah. Tajawazu an 'abdi. Maka mudahkanlah urusan hambaku ini, maafkan kesalahannya, ya, hapuskan dosanya sebagai dia menghapus hutang saudaranya. Demikian ya, Fatih. Itu di akhirat nanti. Jadi termasuk salah satu apa yang dapat menghapus dosa adalah apa? Memutihkan orang yang sulit membayar hutang, diputihkan hutang. Apa yang terjadi, masya Allah. Jadi juga kita lihat-lihat. Ada saudara kita memang datang kepada kita, ini banyak terjadi. Dia memang sulit hidupnya. Lalu dia datang, dia segan untuk meminta, ya kan? Ya. Dan dia juga enggak mau meminta mungkin. Maka dia datang dengan apa? Dengan dengan akad hutang. Ya bulan saya hutang lah, saya butuh ini untuk operasi anak saya, kalau ini saya kan butuh biaya, kita bantu kan begitu ya. Mungkin kita punya kelebihan apa, kita bantu. Nah, tiba waktu pelunasan dia mulai minta penangguhan kan gitu. Bulan belum punya duit untuk melunasinya, ya beri tanggung sampai berapa bulan, ya, sampai waktu yang dijanjikan ternyata dia juga belum mampu untuk mengembalikan dan memang dia sebenarnya tidak mampu. Maka kalau kondisinya seperti ini, ya hendaknya kita juga memahami kondisinya. Ya, kalaulah kita berkenan dan punya kemurahan hati, ya putihkan hutangnya. Itu termasuk sedekah kepada fiddin. Ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Baik. Hadis tersebut sahih riwayat Muslim kepada fiddin. Ma'asyar muslimin. Baik. Nah, kemudian di antara amalan yang dapat menghapus dosa adalah memberi salam dan berkata dengan kata-kata yang baik. Di dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Al-Farabi di dalam Makarimul Akhlaq dan disahihkan oleh Al-Albani di dalam silsilah hadis sahihah, Nabi SAW mengatakan, "Inna min mujibatil maghfirah badrussalam wa husnul kalam." Termasuk perkara yang mendatangkan ampunan, maghfirah dari Allah, maghfirah Allah Subhanahu wa taala, adalah memberikan salam dan mengucapkan perkataan yang baik. Itu dua amalan yang akan menurunkan maghfirah Allah Subhanahu wa taala kepada seorang. Yang pertama adalah menyebarkan salam. Bagus salam. Ya. Bagus salam, menyebarkan salam. Maka dulu ada sahabat yang keluar dari rumahnya ya, dengan niat, dengan tujuan hanya untuk menyebarkan salam. Bertemu dengan saudaranya dia mengucapkan salam. Ya, dari begini. Yang kedua, kata Nabi tadi apa? Husnul kalam. Berkata dengan kata-kata yang baik. Kata-kata yang baik ini ada dua definisi, dua pengertian, dua bentuk. Baru dikatakan kata-kata itu kata-kata yang baik jika kata-kata yang dipilih untuk diucapkan itu adalah kata-kata yang baik, kalimat yang baik. Yang kedua, diucapkan dan disampaikan dengan cara yang baik pula, dengan lemah lembut. Kalau ada orang yang bijaknya lemah lembut, tapi isinya enggak karuan, bukan binatang, janji, hati, makian, tapi bijaknya lemah lembut ini, itu kata-kata yang baik. Hah? Kalau ada orang yang berkata-kata dengan antum, kata-katanya lemah lembut, cara bicaranya lemah lembut, tapi isinya bukan binatang. Tahu binatang, ya, sumpah serapa atau gitu, tapi lembut. Apakah ini dikatakan husnul kalam? Apakah ini termasuk husnul kalam? Tidak. Atau sebaliknya, ada orang yang kata-katanya baik, tapi dia membentak-bentak. Ya, dia berkata keras, membentak-bentak. Apakah ini kata-kata yang baik? Tidak. Jadi kata-kata yang baik itu husnul khatam itu gabungan dari kalimat yang indah, yang baik, yang sopan, dan bicara yang sopan, bicara yang santun, bicara yang lemah lembut. Nah, ini kan yang menarik di ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dua amalan ini dapat menghapus dosa, mendatangkan maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian yang berikutnya adalah sabar atas musibah yang menimpa. Sabar. Khususnya ketika ada musibah yang menimpa kita. Dan memang manusia ini tidak bisa lepas dari musibah. Ada saja setiap hari musibah menimpa kita. Dan musibah yang paling besar itu adalah al-maut. Musibah itu al-maut. Sakit musibah. Kehilangan harta musibah. Kehilangan orang yang kita cintai musibah. Tapi kalau kita hadapi itu dengan kesabaran, maka ini termasuk salah satu penghapus dosa. Nabi SAW mengatakan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan dihasankan oleh Imam Al-Albani, Nabi bersabda, "Inna Allah Azza wa Jalla yaqul." Ini hadis qudsi ya. Allah Subhanahu wa taala berkata, "Inni idza talaitu 'abdan min 'ibadi mu'minan fa hamadani 'ala ma batalaituhu fa innahu yaqumu min marjihi dhalika ka yawmi waladathu ummuhu min al-khathaya." Sungguh, apabila aku memuji seorang hambaku yang mukmin, lalu ia memujiku atas pujian yang aku timpakan kepadanya, maka ia bangkit dari tempat tidurnya tersebut bersih dari dosa seperti hari ibunya melahirkan. Misalnya kita tertimpa musibah sakit, terbaring di atas tempat tidur, ya kan? Ya manusia, siapa yang tidak pernah sakit? Pasti kita pernah sakit, flu berat, terbaring tempat tidur, atau banyaklah kita katakan musibah-musibah sakit yang menimpa kita, ya. Lalu kita sabar menghadapinya, memuji Allah Subhanahu Wa Taala. Maka salah satu doa yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah Alhamdulillahilladzi binikmatihi tatimmus shalihat dan alhamdulillah ala kulli hal. Dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu dan diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan disahihkan oleh Al-Albani dalam Sahih Ibnu Majah, Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila terjadi sesuatu yang sesuai dengan kehendak beliau, maka beliau membaca alhamdulillahilladzi binikmatihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah yang dengan karunia-Nya, dengan nikmat-Nya, amal-amal soleh dapat terlaksana. Dan apabila terjadi sesuatu yang tidak sesuai dengan kehendak beliau, ya kadang-kadang begitulah kita menghadapi sesuatu ternyata yang terjadi tidak seperti yang kita kehendaki. Maka Nabi membaca alhamdulillah ala kulli hal, segala puji bagi Allah bagaimanapun keadaan. Itulah doa yang dibaca oleh Rasulullah SAW. Maka apabila seorang hamba mendapat ujian dari Allah Subhanahu Wa Taala, lalu dia memuji Allah Subhanahu Wa Taala, mengucapkan alhamdulillah ala kulli hal, ya, atas musibah yang menimpanya, dia bersabar, maka dia bangkit dari tempat tidurnya bersih dari dosa. Ketika dia sembuh dari penyakitnya, lepas dia dari ujian tersebut, ya, maka dia bersih dari dosa seperti hari ibunya melahirkan dirinya. Dari keutamaan sabar atas musibah yang menimpa. Cuma sabar itu jangan terlambat. Sabar itu ada waktunya. Ya. Sabar itu ada waktunya. Yaitu apa? Kapan sabar itu? Di awal musibah. Itu sabar. Itulah letaknya sabar. Disitulah waktu sabar. Ya. Jangan ketika kita sudah mengeluh, menyalahkan Allah Subhanahu wa taala, menggugat takdir, mengatakan ini dan itu, baru kita mengatakan, "Ah, sudah, sabarlah." Sabar sudah terlambat. Sabar itu di awal musibah. Ada seorang wanita yang kematian putranya, mungkin putranya putra yang sangat disayanginya. Maka dia pun meraung-raung, menangis di pusara anaknya. Nabi mendekatinya dan menasihatinya dan mengatakan kepadanya, isbiri, bersabarlah kamu, jangan seperti itu. Tapi wanita ini balas menjawab, ya, mungkin karena sakit sedihnya dia mengatakan kepada Rasulullah, dan dia tidak sadar bahwa itu adalah Rasulullah, engkau tidak tertimpa musibah seperti yang menimpa diriku. Artinya dia tidak terima perintah untuk bersabar tersebut. Dia tidak mau bersabar. Maka Nabi tidak meladeninya. Nabi meninggalkannya. Karena orang seperti ini tidak bisa dilawani. Nah, setelah dia puas, merata, menangis, letih dia, kan begitu ya. Ada orang yang mengatakan kepadanya, itu tadi Nabi, itu tadi Rasulullah. Maka wanita ini pun kaget, terkejut dia. Maka buru-buru dia mendatangi rumah Nabi. Sampainya bertemunya dia dengan Nabi SAW, dia berkata, ya Rasulullah, sekarang aku bersabar. Sekarang aku sabar ya. Maka Nabi mengatakan, innama sabru inda awwal sabar. Sesungguhnya sabar itu tadi, di awal musibah, bukan sekarang. Sudah terlambat nih sabarnya. Sabar itu tadi, karena sabar itu akan mencegah kita dari apa? Dari perkataan keji, berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala, menerima dengan pasrah-pasrahnya takdir Allah Subhanahu wa taala. Itu salah satu hikmah sabar itu. Membuat kita tenang, tetap baik sangka kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwa itulah yang terbaik bagi kita, bagaimanapun beratnya musibah yang menimpa kita, sakit yang menimpa diri kita. Kadang-kadang kita manusia enggak tahu hikmah di balik setiap kejadian dan peristiwa. Ya, sering kali kita baru menyadari, waduh, rupanya ada hikmah juga saya dulu sakit. Baru kita sadari hikmah di balik setiap peristiwa itu setelah terjadi. Maka salah satu fungsi sabar itu adalah kita tetap menjaga husnuzon kita, baik sangka kita kepada Allah, apalagi kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang yang justru menyalahkan Allah, berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan mencaci Allah Subhanahu wa taala, tidak terima musibah yang menimpa dirinya. Ada yang protes kepada Allah ketika dia tidak dapat musibah, maka dia pun meninggalkan ketaatan-ketaatannya. Dia pun mengatakan, percuma aku sholat lima waktu kalau masih dapat musibah juga. Sudah bagus-bagus mau sholat lima waktu, sandal hilang di masjid. Akhirnya ke masjid lagi. Artinya dia protes sebenarnya. Dia tidak terima dengan apa? Dengan musibah yang menimpanya. Kapan terjadi masalah? Jadi dengan sabar itu kita dapat mencegah semua itu terjadi. Kita tetap menjaga husnuzon kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka apabila seorang hamba membaca alhamdulillah ala kulli hal ketika musibah menimpa dirinya dan dia tetap bersabar, maka lepas dia dari musibah itu, dia seolah-olah dilahirkan kembali oleh ibunya, bersih dari dosa. Maka seorang mukmin ini tidak ada tetes keringat pun yang keluar, setiap kepayahan dan kesulitan pun yang menimpa dirinya, kecuali itu bernilai pahala dan kebaikan baginya. Apabila dia itu ihtisab, mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, tetap menjaga husnuzonnya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka setiap tetesan keringat, kepayahan, sampai duri yang menusuk dirinya, itu terhitung kebaikan dan pahala. Bayangkan, menghapus dosa. Jadi jangan kita mengeluh. Di dalam menjalankan ketaatan pun jangan mengeluh. Setiap kepayahan itu tidak sia-sia, Bapak. Perjuangan yang kita lakukan untuk kebaikan, untuk mencari dan mengejar ridha Allah, itu tidak ada yang sia-sia. Ya. Misalnya kita jaga kesehatan dengan berolahraga supaya kita dapat mensyukuri nikmat sehat. Salah satu cara untuk mensyukuri nikmat sehat adalah menjaga kesehatan. Karena kesehatan itu nikmat, seperti nikmat-nikmat yang lainnya harus dijaga. Kalau dia tidak dijaga, dia bisa hilang. ya. Maka ingat dengan ini, badan ini itu titipan juga, harus dijaga juga. Tapi seorang marah, badan kan badanku, terserahlah mau apakan. Akhirnya dia memudaratkan dirinya sendiri, makan sembarangan, lahir mengalami jaga kesehatan sama sekali. Nah, bisa jadi dia jatuh dalam kufur nikmat. Maka Allah Subhanahu Wa Taala berikan panduan seperti misalnya, kulu wasrobu walatus seribu. Silakan makan, silakan minum, tapi jangan berlebihan. Jadi menjaga kesehatan itu termasuk mensyukuri nikmat. Karena kalau kita sehat, banyak yang bisa kita lakukan. Nah, demikian. Dan setiap usaha kita menjaga kesehatan itu terhitung pahala. Setiap tetesan keringat yang kita keluarkan itu benar pahala. Apabila kita niatkan itu lillahi ta'ala, ihtisab Allah untuk kebaikan. Mencari nafkah juga. Aduh, berat kali jadi tukang becak, jadi tukang ojek, panas-panasan. Kalau kita ikhlas, sabar, mengharap pahala dari Allah, ridha Allah, berpahala setiap tetesan keringat. Setiap kita katakan kesulitan yang kita dapatkan ya, di dalam kebaikan itu tidak ada yang sia-sia. Nah, demikian yang manfaatnya masyaallah. Kemudian di antara amalan yang dapat melebur dan menghapus dosa juga adalah menjaga salat 5 waktu. Ya, dari ayat yang kita bacakan, aqimish shalata wa aqimish shalata tarafain nahar wa zulafan minal lail. Itu adalah salat 5 waktu, innal hasanat yudhibna sayiat. Kemudian Jumat, dari Jumat ke Jumat berikutnya, puasa Ramadan dari Ramadan ke Ramadan berikutnya, ini merupakan mukaffirat, penghapus dosa. Di antara keduanya, idza ujtunibatil kabair, selama kita menjauhi dosa-dosa besar. Demikian kata Nabi SAW. Nabi mengatakan as-salawatul khams wal jumu'ah ila jumu'ah wa ramadhan ila ramadhan mukaffiratu ma bainahuma idza ujtunibatil kabair. Salat 5 waktu dari salat ke salat berikutnya, Jumat ke Jumat berikutnya, Ramadan sampai Ramadan berikutnya adalah penghapus dosa di antara keduanya, selama kita menjauhi dosa-dosa besar. Jadi amalan-amalan itu termasuk amalan-amalan yang menghapus dosa. Maka janganlah kita merasa berat untuk mengerjakannya, mengeluh atau setengah hati, atau menjadi beban bagi kita di dalam mengerjakannya. Ya, tapi salah satu amalan yang dapat menghapus dosa. Nabi SAW mengumpamakannya seperti seorang, ya sholat wajib misalnya, seperti seorang yang di depan rumahnya ada sungai, lalu dia mandi di situ, di sungai itu 5 kali setiap hari. Maka Nabi mengatakan, apakah masih ada kotoran yang tersisa pada badannya? Nabi mengatakan, ara'aitum law anna nahran bi babi ahadikum yaghtasilu fihi kulla yawmin khamsan ma taqulu dhalika yubqi min darrihi shay'an qalu la yabqa min darrihi shay'an ya rasulullah qala fadhalika mithlu as-salawatil khams yamhullahu bil khataaya. Bagaimana pandangan kalian seandainya ada sebuah sungai di depan pintu rumah kamu yang kamu mandi setiap hari 5 kali di situ, apakah kamu merasa ada tersisa kotoran pada badanmu? Maka mereka menjawab, tidak tersisa sedikit pun kotoran pada badan kami. Maka beliau mengatakan, demikianlah salat 5 waktu menjadi sebab Allah Subhanahu wa taala menghapus dosa-dosa kita. Hadis sahih riwayat Bukhari wa Muslim, masyaallah. Jadi salat 5 waktu ini juga termasuk amalan yang dapat menghapus dosa. Kemudian memperbanyak sujud. Maksud memperbanyak sujud di sini bukanlah sujud begitu saja, bukan. Karena sebagian orang salah di dalam memahami hadis ini, yaitu hadis Nabi riwayat Muslim, alaika bikasrati sujud fa innaka la tasjudu lillahi sajdatan illa rafa'aka Allahu biha darajah wa hatta 'anka biha khathiyah. Hendaklah kamu memperbanyak sujud kepada Allah, karena tidaklah kamu sekali sujud saja kepada Allah kecuali Allah mengangkatmu satu derajat dan menghapus satu kesalahanmu, satu dosa. Tapi yang dimaksud dengan sujud di sini bukan hanya sujud begitu, Ada sebagian orang mengamalkannya seperti itu. Ini salah. Yang dimaksud dengan alaika bi kasratis sujud adalah banyak-banyaklah kamu mengerjakan sholat-sholat sunnah. Jadi kasratus sujud adalah kasratus sholat. Sholat yang dimaksud di sini adalah sholat sunnah. Banyak sholat-sholat sunnah yang bisa kita kerjakan. Di antaranya sholat malam. Ya, di antaranya juga sholat duha, sholat isyraq, ya, sholat taubat, ya, sholat ketika kita hendak keluar rumah dan kembali dari, ya kembali ke rumah, ada sholat dua rakaat di situ yang juga disebutkan oleh Nabi SAW dalam hadis beliau, dan ada sholat sunan mutlak yaitu setelah berwudu. Jadi itu tanpa batasan, tidak perlu dihitung-hitung, yang tergantung kelapangan kita, dan itu yang diamalkan oleh Bilal bin Rabah. Satu kali Nabi berkata kepada Bilal, wahai Bilal, tadi malam aku bermimpi mendengar suara terompahmu di dalam surga. Kira-kira ya Bilal, amal apa yang paling kamu andalkan di dalam Islam? Amal apa yang paling kamu andalkan di dalam Islam? Setiap orang kan punya amalan andalan sebenarnya, yang diandalkan. Wah, ini amalan andalan saya ini. Nah, Nabi bertanya, tadi malam aku bermimpi mendengarkan suara terompahmu di dalam surga. Artinya kamu di dalam surga. Nah, ini merupakan dalil juga bahwa Bilal termasuk sahabat yang pasti masuk surga. Amalan apa ya Bilal yang paling kamu andalkan di dalam Islam semenjak kamu masuk Islam? Amal apa yang paling kamu andalkan? Banyak amalan Bilal ini. Beliau pernah disiksa karena Islam. Budak yang masuk Islam. Kemudian beliau berhijrah dari Mekah ke Madinah. Di Madinah beliau menjadi khadim Nabi dan ditunjuk oleh Nabi menjadi muadzin. Maka sekarang beliau sih bilangnya siapa? Padahal bilang enam orang. Gitu. Demikian bilang bin Rabah. Ya. Dan beliau ini tidak pernah absen. Berjihad bersama Nabi. Dan banyak lagi keutamaan Bilal yang lainnya. Nah, ketika ditanya amalan apa yang paling kamu andalkan, beliau tidak menyebutkan amalan-amalan tersebut. Justru beliau menyebutkan satu amalan yang mungkin sederhana, yaitu apa? Ya Rasulullah, itu ini rutin dikerjakan oleh Bilal. Tidaklah aku berhadas, melainkan aku berwudu setelahnya. Kemudian aku mengerjakan sholat. Sholat sunnah mutlak. Semampu yang dapat aku kerjakan. Para ulama menyebut ini namanya sholat tuhur. Jadi bila memperbanyak sholat setelah berwudu. Maka Nabi mengatakan itulah sebabnya. Ya, itulah sebabnya. Itulah. Jadi ini amalan Bilal. Jadi yang dimaksud dengan kasratus sujud, bukan sujud terus begitu, bukan. Tapi memperbanyak sholat sunnah, memperbanyak sholat sunnah. Allah Alam. Baik. Nah, kemudian di antara amalan yang dapat menghapus dosa, ini yang terakhir dan pembahasan kita pada siang ini adalah sedekah. Nah, ini sedekah ini termasuk amalan menghapus dosa. Ya, Nabi mengatakan di dalam hadis yang sahih riwayat Ahmad Tirmidzi dan disahihkan oleh Al-Albani di dalam sahih Sunan Tirmidzi, Nabi mengatakan as-shadaqatu tudfi'ul khathiah kama yudfi'ul ma'un nar. Sedekah itu dapat menghapus dosa seperti air yang memadamkan api. Seperti air yang memadamkan api. Seperti itulah ya, sedekah itu dapat memadamkan dosa-dosa yang kita kerjakan. Jadi banyak-banyaklah kita bersedekah. Bahkan dari itu para salaf dahulu membiasakan diri mereka untuk bersedekah. Walaupun satu siung bawang, satu potong roti, ya, itu termasuk sedekah. Nabi mengatakan ittaqinnar walau bisyikkit tamrah. Jagalah dirimu dari api neraka walaupun bersedekah separuh buah kurma. Kalau kita punya buah kurma satu biji, kita paruh dua, kita bagikan satu, separuh itu kepada yang lain, yang kepada saudara kita, separuh kita makan, itu sedekah. Jagalah dirimu dari api neraka, walaupun dengan bersedekah separuh miskin tabrak. Ya. Dahulu Ibnu Umar radhiyallahu anhu selalu berbuka puasa bersama, walaupun hanya berbagi segelas air, sepotong roti. Beliau tidak pernah berbuka sendiri. Ya, jadi membagikan makan orang yang itu termasuk sedekah kepada fakir masyarakat muslimin. Ya. Jadi amalan yang dapat menghapus dosa, termasuk amalan yang dapat menghapus dosa adalah sedekah kepada fakir. Ya. Dan sedekah ini tidak harus nilainya besar. Ya. Tidak harus nilainya besar. Maka jangan kita cuma 1000, masa bersedekah 1000. Ya, membiasakan diri bersedekah. Ya kalau ada banyak kasih banyak. Kalau cuma misalnya 10.000 ya 10.000. Berapapun ikhwan fillah. Jadi membiasakan ya. Dan tidak memandang kecil sedekah yang kita keluarkan walaupun nilainya rendah. Yang penting itu keikhlasan. Ya, keikhlasan kita memberikannya, bukan nilainya. Walaupun tentunya berbeda nilai besar dengan nilai kecil. Tapi kalau kita misalnya cuma bisa memberikan sedikit, maka jangan kita merasa berat untuk mengeluarkannya. Karena sebagian orang kadang-kadang malas bersedekah kalau nilainya gak besar, gak gede. Wah, masa cuma segini, gak bersedekah. Akhirnya dia gak pernah bersedekah, karena terus kecil nilai sedekah yang akan dikeluarkannya. Ya, nunggu besar banyak, nanti juga berubah pikiran. Ketika punya 100.000, aduh, nanti lah kalau kita dapat 1 juta, baru bersedekah, masa cuma sedekah 100.000. Nah, begitu kita dapat 1 juta, muncul lagi plan A, B, C, D, E, F, G, S, B, Z. Gak jadi lagi, akhirnya gak pernah bersedekah dia. Jadi jangan tunda dia, karena sedikit yang akan dikeluarkan. Nah, penyakitnya seperti itu, setan yang ya'idukumul faqr, menakut-nakuti kamu dengan kefakiran. Ya, salah satunya membisikkan kepada kamu itu seperti itu. Ini cuma amalan yang remeh, kecil. Untuk apa? Nanti tunggu yang besar. Nah, begitu dapat yang besar, lain pula ceritanya, kepikiran yang lain pula, muncul pula kehendak-kehendak yang lain, rencana-rencana yang lain. Maka jangan tunda bersedekah itu karena sedikit dan kecil nilainya. Ya, itu penyakit ya, dan halangan orang itu untuk bersedekah. Ini ada bangunan masjid misalnya. Aduh, masa timbang cuma 50.000. Wah, nantilah kalau sudah dapat 50 juta. Nah, kapan dapat 50 juta? Ah, nantilah kalau sudah terkumpul 500.000. Ya. Sudah terkumpul 500.000. Lain pula rencananya, Pak. Mungkin diputar-putar bisa jadi 5 juta. Akhirnya enggak bersedekah. Nah, itu menunda-nunda amal, apalagi yang sedekah. Itu termasuk ya tipu daya setan. Taswir nanti dan nanti. Nah, sudah punya kesempatan untuk bersedekah jangan disia-siakan. Ada 50.000, nanti dapat rezeki yang lebih besar, silakan bersedekah dengan nilai yang lebih besar. Tapi yang sedikit ini, yang kecil ini jangan ditahan dulu. Apa nih firman ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Nah, itu saja mungkin yang dapat kita sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Nah, untuk selanjutnya kita masih punya waktu ya, lebih kurang setengah jam atau lebih untuk tanya jawab. Ya, mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan pada hari ini berkah dan dapat kita amalkan, dapat bermanfaat bagi kita semuanya, khususnya bagi saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Ya, qul qul hadza astaghfirullah li wa lakum sayyidul muslimin wa qul. Ini kita akan sampai kepada pertanyaannya Pak Fidin. Karena ini pertanyaannya sangat banyak, jadi saya menjawabnya tidak panjang ya. maksud dari dihapuskannya dosa-dosa dari amalan pelaku dosa tadi, apakah masih berlaku jika di dalam amalan tersebut terdapat bid'ah? Ikhwan fillah, bid'ah itu adalah dosa besar yang hanya dapat terhapus dengan meninggalkannya. Nabi mengatakan innallaha ihtajaba, di dalam ayat lain ihtajaza taubata sahibi bid'atin hatta yada'a bid'atah. Allah Subhanahu wa taala menghalang, menutup taubat seorang pelaku bid'ah hingga dia meninggalkan bid'ahnya. Jadi seorang pelaku bid'ah atau orang yang berbuat bid'ah, syarat taubatnya adalah meninggalkan bid'ah tersebut. Mau bertaubat, perlukah sholat taubat 2 rakaat? Ya tidak perlu, tidak wajib, tapi dianjurkan. Ya, nah demikian. Salah satu di antara amal yang boleh kita lakukan yaitu mengerjakan sholat taubat. Bagaimana hukumnya seseorang yang bertobat dari dosanya akan tetapi masih melakukan dosa tersebut tanpa ia sadari? Ya, sesuatu yang dilakukan tanpa sadar ini tentunya ya namanya juga enggak sadar. Ya. Enggak sadar di sini maksudnya apakah dia melakukannya karena lupa? Ya, atau dia belum tahu itu dosa. Ada orang yang tahu itu dosa tapi lupa dia. Ada orang yang enggak tahu itu dosa terus dilakukannya. Akhwan fillah, masyaallah muslimin. Jadi syarat taubat tadi kita katakan apa? Dia berhenti dari dosanya itu. Tapi kalau dia jatuh dalam dosa yang sama karena kelalaiannya, apa kita katakan ya? Kelupaannya karena lupa ataupun silap, ya. Ya dia bertaubat kepada Allah, minta ampun, mudah-mudahan dosanya diampuni. Tapi hendaknya dia berhenti. Orang itu dan jatuh dalam satu lubang 2 kali mungkin masih bisa dimaklumi, tapi berkali-kali ini tentu tidak bisa dimaklumi lagi. Itu bukan karakter seorang mukmin. Karena Nabi mengatakan innal mukmin la yuldamu fi juhrin wahidin marratain. Seorang mukmin tidak mungkin jatuh dalam satu lubang 2 kali, apalagi berkali-kali. Tapi dia jangan berputus asa dari bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya telah berbuat dosa kepada tetangga. Saya menegurnya dengan keras karena tetangga saya sering fitnah dan menghina saya. Kejadian ini berulang sehingga saya marah dan menegurnya. Dengan hal itu saya merasa berbuat dosa besar dan merasa amalan saya khawatir tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah saya berdosa karena telah menegurnya? Akhirnya saya bersikap diam. Ya ikhwan fillah, masyaallah muslimin. Ya kadang-kadang kita di dalam beramar ma'ruf nahi mungkar sering kebablasan. Kita kurang sabar menghadapi saudara kita yang mungkin berbuat zalim kepada kita. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan az-zulmu thalas. Kezaliman itu ada 3 macam. Kezaliman yang dimaafkan, kezaliman yang tidak dimaafkan, dan kezaliman yang tidak dibiarkan. Kezaliman yang dimaafkan adalah kezaliman seorang hamba terhadap dirinya sendiri. Kezaliman yang tidak dimaafkan adalah syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Sementara kezaliman yang tidak dibiarkan adalah kezaliman antara sesama hamba. Dan nanti di akhirat ya, semua akan dihisab. Kalau ada orang yang berbuat zalim kepada kita, lalu kita balas, ya, kita balas perbuatannya itu. Maka ini ada 3 perkara. Balasan kita itu setimpal dengan kezalimannya. Maka ini impas, kosong-kosong. Yang kedua, balasan yang kita lakukan ternyata lebih besar daripada kesalahan yang dilakukannya terhadap kita. Maka kita akan dihisab, akan dikisos dari kelebihan balasan yang kita berikan kepadanya. Atau yang ketiga, balasan yang kita berikan ternyata lebih rendah daripada kezaliman yang dilakukannya terhadap kita. Maka kita mendapatkan sisa lebih yang berupa pahala dari apa? Dari kezalimannya terhadap kita. Jadi kalau kita bersabar, tidak membalas, ya, maka kita telah memborong semua pahala. Tidak ada lagi apa namanya perhitungan. Selesai. Kalau ada orang berbuat zalim kepada kita, lalu kita sabar, ya, kita memilih untuk bersabar dan memaafkan, maka kita telah memborong semua pahala. Tapi kalau kita balas, ya, kalau kita balas, maka ini akan dihisab. Apakah setimpal atau kurang atau lebih? Itu kalau kita balas. Tapi kalau kita tidak balas, ya, kalau kita bersabar, kita berharap pahala dari Allah, bahkan memaafkan, maka kita telah memborong semua pahala. Tidak ada lagi perhitungan. Perhitungannya semua telah kita ambil. Ikhwan fillah masyaallah. Silakan pilih. Walaupun kita punya hak untuk membalas, tapi hati-hati ketika kita membalas dihitung. Ya, mana tahu ternyata balasan yang kita berikan lebih besar daripada kezalimannya terhadap kita. Berarti kita harus dikisas. Misalnya begini, ada orang memukul kita, kita balas, kita pukul. Itu memang hak kita kan begitu ya. Boleh membalas kezaliman dengan yang setimpal. Ternyata balasan kita itu lebih keras daripada pukulannya. Dikisas, lebih nyentuh dan dikisas. Ya, karena di akhirat pengadilan akhir itu adalah pengadilan yang paling berat, paling detil, tidak akan dilewatkan satu hak pun. Hingga kambing yang bertanduk akan dikisos karena telah menanduk kambing yang tidak bertanduk. Itu antara sama hewan. Apalagi antara sama manusia. Maka yang paling penting, kalau kita wala man sabara wa ghafara fa inna dzalika min azmil umur. Bagi orang yang memaafkan dan bersabar, maka itu termasuk perkara yang utama. Tapi memang berat dizalimi orang, kemudian kita sabar, memaafkan lagi kan begitu ya, memang berat itu. Tapi itu kalau opsi itu kita pilih, kita telah memborong semua pahala. Tidak ada lagi perhitungan hisab di akhirat, semua telah kita borong. Wallahu a'lam bishawab. Ini ada pengumuman, mohon mobil R3 putih D239IA agar memindahkan mobilnya. Ya. Ustaz, bagaimana agar iman meningkat tinggi dan turunnya hanya sedikit? Ya, yang penting, ya tadi kita sebutkan bahwa iman itu naik dengan ketaatan, turun dengan kemaksiatan. Dan kita sudah sebutkan tadi bahwasanya setiap manusia pasti tidak bisa lepas dari maksiat dan dosa. Pasti ada masa-masa penurunan iman. Nah, bagaimana kita menaikkan iman kita ke level kita katakan ke level normal lagi, yaitu dengan taubat. Dengan taubat, ya, istighfar, mohon ampun kepada Allah, maka level iman kita akan naik ke level normal. Naikkan di atas normal dengan apa? Dengan ketaatan. Ini taubat itu dengan apa? Iman dan amal saleh. Menuntut ilmu, beramal saleh, melakukan amal-amal yang dapat melebur dosa tadi, ini akan meningkatkan iman kita. Tadi begitu. Jadi iman itu ada fluktuasinya. Ada garis. Ini adalah garis normalnya. Nah, ada masa di mana iman itu turun dengan maksiat yang kita lakukan. Naik lagi ke garis normal dengan apa? Dengan taubat. Nol lagi. Ya kan? Meningkat dia dengan apa? Dengan iman dan amal saleh. Maka Allah mengatakan illa man taba. Kecuali orang yang taubat, maka naiklah imannya ke level normal. Yang tadinya turun, kan begitu? Naik lagi ke level normal. Wa amana wa amila salihan, dia iringi dia iringi taubatnya itu, dia sertai taubatnya itu dengan apa? Dengan iman dan amal soleh, ilmu dan amal. Naik kembali. Nah, ada masa-masa turun lagi, futur, udah boleh malas untuk ilmu dan beramal, turun. Akhirnya apa? Terjebak dalam dosa, turun lagi, di bawah normal lagi. Ya, begitulah terus. Ikhwan fillah, masyaallah muslimin, rahimani wa rahimakumullah. Ya, kita berharap. Ya, Nabi mengatakan innamal a'malu bil khawatim. Manusia itu diperhitungkan dengan amal terakhirnya. Di mana level imannya ketika dia meninggal? Apakah di bawah normal tadi belum bertobat waliyatul billah? Apakah dia sempat bertobat naik ke level normalnya, atau ketika imannya meninggi dia dapatkan husnul khotimah? Wallahu a'lam. Maka caranya agar menjaga iman kita tetap, ya, apa namanya, kita katakan terus tinggi gak mungkin, itu mustahil. Kenapa saya katakan mustahil? Sahabat saja merasakan naik turunnya iman. Seperti Hantolah Al-Usayyidi satu ketika bertemu dengan Abu Bakar As-Siddiq, lalu ia mengatakan, ya, Nafaqo Hantolah. Hantolah telah berbuat nifaq, Hantolah telah jatuh dalam nifaq. Maka Abu Bakar bertanya, ya Hantolah, apa yang kamu katakan? Apa gerangan yang menimpa dirimu? Maka Hantolah menjelaskan, kita wahai Abu Bakar, ketika kita berada di majlis Rasulullah, beliau mengingatkan kita kepada surga dan neraka, seolah-olah surga dan neraka itu di hadapan mata kita. Muncul semangat, muncul kesadaran, keinginan untuk berbuat baik, untuk bersedekah, untuk beramal saleh. Tapi ketika kita pulang ke rumah, berkumpul lagi dengan anak istri kita, bergelut lagi dengan kesibukan kita, kita banyak lupa. Itu yang dirasakan oleh Hamzah. Maka apa kata Abu Bakar? Demi Allah wahai Hamzah, aku juga merasakan hal yang sama. Itu Abu Bakar As-Siddiq, orang kedua setelah nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sa'ad yasisnaini wa idhuma fil ghar. Merasakan apa? Naik turunnya iman. Jadi mustahil iman kita tak turun-turun dengan hari ini. Naik terus, tak mungkin itu. Pasti ada masa-masa turunnya, ya, masa-masa futurnya, kan begitu. Tapi itu dijaga. Jangan sampai turun terus gak naik-naik lagi, ya. Naikkan dia dengan apa? Bertaubat lagi kita kepada Allah. Iringi taubat itu dengan iman dan amal saleh. Turun lagi, ya, seperti itu. Nah, demikian. Bagaimana cara salat taubat? Tidak dijelaskan secara spesifik, ya, apa namanya, oleh Nabi. Nabi mengatakan jika seorang dari kamu berbuat dosa kemudian dia mengerjakan salat dua rakaat. Jadi salat dua rakaat, ketika kita mengingat kita berbuat dosa, kita salat dua rakaat itu. Ya, jadi tidak ada waktu khusus, ya. Cuma dihindari waktu-waktu larangan tiga, yaitu pada saat matahari terbit, saat matahari terbenam, dan ketika matahari tepat berada di atas kepala. Nah, demikian. Apakah seseorang melakukan dosa besar berkali-kali satu tahun, bertahun-tahun, ketika bertobat masih diampuni? Ya, masih. Bayangkan dosa syirik, ini dosa yang paling besar, dosa yang apabila dia menghadap Allah tidak, belum sempat bertobat, Allah tidak akan mengampuninya. Ini masih diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada dosa yang lebih besar daripada syirik, itu pun masih diampuni. Ya. Dan bagaimana ketika kita merasa bahagia sudah mengenal sunnah dan merasa benci melihat orang lain yang berbuat maksiat? Itu termasuk ujub atau bukan? Tidak, ini termasuk tanda iman. Yaitu apa? Senang melihat ketaatan dan benci melihat kemaksiatan. Cuma kita benci melihat kemaksiatan, kita harus kasihan terhadap orang yang berbuat maksiat. Apa bukti kasihan kita kepada orang yang berbuat maksiat? Kita cegah dia dari kemaksiatannya, kita bimbing dia, kita tarik tangannya keluar dari maksiat itu, dan kita bawa dia ke pintu taubat. Nah, itu bukti kita kasihan kepada orang yang berbuat maksiat. Jadi bukan dicaci maki dan apa, ya. Kita kasihan saudara kita sama kaum muslimin berbuat maksiat, ya, lalu kita berusaha untuk mengeluarkannya dari kemaksiatan. Kita benci maksiatnya dan kita kasihan kepada pelakunya. Nah demikian. Wallahu a'lam. Apakah amalan pelebur dosa yang pertama tentang menyempurnakan wudu dan melangkahkan kaki ke masjid hanya untuk ikhwan, sementara akhwat kan sholat di rumah? Akhwat juga boleh pergi ke masjid. La tamna'u ima Allah masjidallah. Jangan kamu larang hamba-hamba Allah yang perempuan untuk mendatangi masjid-masjid Allah. Akhwat juga boleh berangkat ke masjid. Nah, dia kan sekarang di masjid. Termasuk yang bertanya. Ya, cuma sholatnya di rumah itu jauh lebih besar pahalanya, keutamaannya daripada dia datang ke masjid. Demikian ikhwan fil din, masyaallah. Wallahu a'lam. Nah, kalau dia pergi ke masjid, saya setiap langkahnya mengangkat dosa, melebur dosa, menghapus dosa, dan mengangkat derajatnya. Tapi kalau dia sholat di rumah, itu lebih besar lagi. Apa balasannya? Tidak disebutkan secara spesifik. Tapi mengamalkan sunnah Nabi, tentunya pahalanya besar. Ikhwan fil din, masyaallah. Teman saya suka membaca salawat nariyah, ingin taubat tapi sulit, bagaimana caranya? Ya baca saja salawat Ibrahimiyah, ya, salawat yang diajarkan oleh Nabi. Ya ganti itu dengan sunnah. Karena cara taubat dari bid'ah adalah meninggalkannya dan mengamalkan sunnah. Itu satu-satunya cara taubat seorang pelaku bid'ah. Karena dia tidak bisa menjadikan bid'ahnya itu menjadi kebaikan, ya. Jadi cara taubatnya cuma satu, yaitu apa? Dia berhenti dari bid'ah dan dia ganti dengan sunnah. Bagaimana kalau taubatnya sekarang tapi berhenti sudah lama? Ya, nggak apa-apa. Mungkin baru ingat sekarang, baru sadar sekarang, baru dapat ilmu sekarang. Ya taubat sekarang, walaupun dosa itu sudah kita lakukan 50 tahun yang lalu. Ya, seorang salah pernah mengatakan, sungguh aku menyadari musibah yang menimpa diriku sekarang ini adalah akibat dosa yang aku lakukan puluhan tahun yang lalu. Dia ingat dosanya puluhan tahun yang lalu. Lalu ketika dia tertimpa musibah, baru dia teringat, oh ini mungkin dosa. Dia tahu banget. Walaupun sebelum nyawa sampai di kerongkongan, dia taubat, ingat dosa yang lalu, dia puni, insya Allah ta'ala. Bagaimana jika berbuat kesalahan kepada manusia setelah dimaafkan berulang kali dalam kesalahan yang sama? Ini namanya taubat sambal. Ya, kalau kita taubat tadi kan syaratnya dia berhenti dari dosa itu dan tidak mengulanginya lagi. Dia berazam, bertekad untuk tidak mengulanginya di kemudian hari. Itu tanda dia bertaubat. Bolehkah kita tidak memaafkan lagi? Tidak memaafkan. Ya, urusan memaafkan ini kan hak masing-masing. Kalau dia maafkan itu lebih utama. Kalau dia tidak maafkan itu hak dia. Urusannya nanti di akhirat. Kafanifidin masyaAllah muslim. Kalau dia maafkan maka dia sebagaimana kita dia borong semua pahala. Selesai urusannya di akhirat. Ya, pahala keutamaan telah disikat habis semua oleh dirinya. Tapi kalau dia tidak maafkan, ini ada hitungannya nanti di akhirat lah. Allahu a'lam. Yang jelas dia tidak mendapatkan, kalau dia tidak memaafkan, dia tidak mendapatkan keutamaan memaafkan. Yang Allah katakan khudil afwa wa'mur bil 'urfi wa'rid 'anil jahl. Berilah maaf, wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibbuna yaghfirullahu lakum. Maka maafkanlah dan relakan. Tidakkah kamu mau Allah mengampunimu? Kalau dia tidak maafkan, ya dia tidak dapat apa-apa. Perhitungannya nanti di akhirat. Bagaimana perhitungannya? Ya dihitung nanti bagaimana kadar kezaliman orang itu terhadap dirinya. Ya. Ya, lalu dia mendapatkan pahala menurut kadar tersebut. Dia akan ambil pahala orang itu. Itu yang dia dapat. Tapi kalau dia maafkan, dia mendapatkan keutamaan memaafkan yang balasannya itu dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya Allah katakan di dalam hadis, barang siapa yang mampu melampiaskan kemarahannya, padahal dia mampu untuk melampiaskannya tapi dia bersabar, maka Allah akan katakan kepadanya, ya, pilihlah bidadari yang kamu suka. Suruh pilih bidadari. Itu luar biasa itu kan, bidadari yang paling cantik. Nah demikian. Nah itu salah satu utamanya yang akan diraihnya kalau dia menahan marahnya, apalagi kalau dia maafkan. Kita nggak tahu apa yang akan Allah kasih bagi kita. Tapi kalau kita tidak maafkan, dia tidak dapat itu semua. Ya hitungannya bagaimana? Hitungannya kezaliman lah. Alhasanat, dosa-dosa itu, kezaliman itu akan dibayar oleh yang bersangkutan dengan kebaikannya. Itu kalau dia tidak maafkan. Kalau dimaafkan, dia kan selesai urusan. Sudahlah Quran, saya maafkan kamu. Saya maafkan kamu, selesai urusannya di dunia. Nah, dia telah memborong semua keutamaan. Memang enggak ada lagi urusan di akhirat, kan sudah dimaafkan di dunia. Tapi dia mendapatkan apa yang Allah janjikan baginya, dan itu kita tidak tahu, ya. Apa yang Allah akan berikan bagi orang yang suka memaafkan ini? Rahasia balasannya. Nah, ini kan menegangkan itu. Ya, kita dapat hadiah, tapi hadiahnya masih dari lagi paman yang pasti besar ini. Besar hadiahnya. Itu masih dirahasiakan. Sudah tidak disebutkan secara spesifik. Jadi maafkanlah. Wal ya'fu wal yasfahu. Yang jelas, orang yang suka memaafkan, Allah akan memaafkannya. Ala tuhibbuna an yaghfira Allahu lakum. Tapi kalau tidak dimaafkannya, kan banyak pertanyaan seperti ini, ya Ustaz. Saya dizalimi orang, apakah saya memaafkannya, berat hati memaafkannya, bolehkah saya tidak memaafkannya? Saya katakan ya, kenapa enggak boleh, gitu, orang dia yang terzalimi. Ya, kalau dia merasa, saya enggak mau maafkan, ya hak dia. Enggak bisa dipaksa, kamu masa enggak memaafkan, enggak boleh kamu gitu. Ya. Namanya juga hak dia. Cuma, dia enggak dapatkan, dia tidak akan mendapatkan keutamaan memaafkan. Maka Allah mengatakan walaman sabar wa ghafara fadzalika minal umur. Barang siapa yang bersabar dan memaafkan, sungguh itu termasuk perkara yang utama. Maka pilih memaafkan atau tidak. Ya, tepuk dada tanya selera. Alhamdulillah. Oh, Ustaz berat kali memaafkannya, ya memang berat memaafkan itu. Tapi pahalanya juga besar. Bagaimana hamba yang wafat tapi tidak melaksanakan sholat dalam hidupnya, meski dia beriman kepada Allah dan Rasulnya? Dia meninggalkan sholat, ini termasuk dosa besar, tapi tidak mengeluarkan seorang itu dari Islam. Ya. Selama dia masih meyakini bahwa sholat itu wajib. Banyak orang-orang sekarang meninggalkan sholat karena malas. Ya kan? Sholatnya ya maghrib. Ya, subuh, asar, zuhur, asar, isya enggak pernah sholat, kan begitu ya. Ada yang sholatnya bolong-bolong. Ya, kebanyakan kaum muslimin sekarang ini ya tidak peduli dengan kewajiban agama. Cuma kita tidak boleh mengkafirkan mereka karena amal-amal ini, karena dosa-dosa tersebut. Ya, selama dia masih bersyahadat la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah, dia tetap muslim depan itu. Ya, oleh karena itu, ya, dari dulu sampai sekarang, orang yang meninggalkan sholat ini tetap dikuburkan di perkuburan kaum muslimin. Tidak dipisah dari istrinya. Hartanya dibagi-bagikan kepada ahli warisnya yang muslim. Dan dia juga menerima warisan dari keluarganya. Kalau dia kafir kan tidak boleh. Kalau dia kafir, dipisah dari istrinya. Kalau dia kafir, mati, tidak boleh dia dikuburkan di kuburan kaum muslimin. Sampai sekarang orang yang mati meninggalkan sholat masih disenggarakan jenazahnya sesuai dengan apa? Syariat Islam. Jadi itu adalah suatu kita bukti bahwa orang, kaum muslimin dari dulu sampai sekarang, mulai dari ulamanya sampai awamnya, masih menganggap orang yang meninggalkan sholat ini tetap muslim. Cuma dia telah melakukan dosa besar. Ya mudah-mudahan Allah mengampuninya. Ya kalau tidak, Allah akan mengadabnya. Tahtal ma masyiah. Insya'a adzabah wa insya'a ghafarolah. Jika Allah berkehendak, Allah akan adab dia karena dosanya itu. Tapi kalau Allah berkehendak, bisa saja Allah ampuni dia. Wallahu a'lam bishawab. Kita sebagai anak yang punya orang tua yang pernah berbuat dosa, dosa besar, apa yang harus kita lakukan? Apa dengan mendoakannya terus-menerus sudah bisa menghapuskan dosa-dosanya? Ya mudah-mudahan kita mohonkan ampunan. Ya, kita doakan orang tua kita supaya dia dapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuninya. Doa itu kan ikhtiar, usaha. Maka banyak-banyaklah kita berdoa untuk orang tua kita. Ya mudah-mudahan Allah mengampuni mereka atas dosa-dosa yang mereka lakukan. Karena tidak ada yang dapat membantunya selain doa orang anak-anak yang soleh. Karena Nabi mengatakan setiap anak Adam yang mati terputus amalnya kecuali dari tiga perkara. Salah satunya apa? Waladun solehun yad'ula. Anak soleh yang mendoakannya. Maka doakanlah orang tua kita mudah-mudahan diampuni dosanya. Diberikan tempat yang layak di sisinya. Nah demikian. Itu salah satu bentuk bakti seorang anak kepada orang tuanya. Itu aja yang bisa kita lakukan. Saum di bulan Muharram 10 Muharram saja atau dengan tanggal 9-nya. Dia boleh Tasmu'a dan Asyura, tapi kalau dia pilih Asyura saja tidak mengapa. Ya. Karena keutamaan tersebut berlaku dengan puasa Asyura. Tasmu'a itu untuk menyelisihi orang-orang Yahudi. Jadi boleh dilakukan Tasmu'a dan Asyura, boleh Asyura saja. Wallahu a'lam bishawab. Ustaz, bagaimana udah haji sebelum kenal sunnah? Bagaimana ini belum tahu? Itulah rezeki namanya. Belum rezeki. Ya. Ya kalau ada kesempatan berangkat lagi, lakukan sesuai dengan sunnah. Oh, Ustaz sudah keburu haji, belum kenal sunnah, ya belum rezeki lah namanya. Itulah rezeki yang Allah bagi-bagikan kepada siapa yang dikehendakinya. Maka beruntunglah orang yang sudah kenal sunnah. Beruntung lagi dia. Maka janganlah orang yang sudah kenal sunnah ini merasa rezekinya seret. Ya, enggak pantas itu orang yang sudah kenal sunnah, sudah memegang manhaj salaf, memeluk manhaj salaf, lalu diuji Allah dengan kesulitan dunia, rezeki yang seret, lalu dia mengeluh. Aduh, rezeki saya seret. Padahal dia telah diberi rezeki yang sangat besar, yaitu apa? Sunnah. Itu rezeki besar itu, kita mendapatkan sunnah. Yang enggak dapat ternilai dengan rezeki-rezeki yang lainnya. Saya tawarkan begini, kita ini sudah pegang sunnah, dikasih gaji 50 juta sehari, tapi sunnah dilepas dari kita, atau sunnah diberikan kepada kita, gajinya cuma dapatnya cuma 5 ribu per hari, mana? Pilih mana? Mana yang kita pilih? Kita tidak akan rela tentunya melepaskan nikmat sunnah itu. Berapapun harganya, itu tidak akan mau kita lepas. Begitu kita katakan besarnya nikmat sunnah tersebut di Bani Bintin. Ya, jadi nikmat sunnah itu adalah nikmat yang besar. Ya, jagalah dia baik-baik. Jangan sampai nikmat itu lepas dari tangan kita, karena tidak ada garansi nikmat itu terus berada di dalam genggaman kita, sama seperti nikmat-nikmat yang lainnya. Ini adalah pertanyaan terakhir. Apakah menunggu sholat berikutnya itu harus di dalam masjid terus-menerus? Ya tentulah. Gak mungkin di rumah makan. Apa salahnya juga harus masih wudhu? Iya. Nah, dalam sebulan malam yuhdis. Ya, selama dia belum berhadas. Kalau berhadas keluar, berwudhu, kemudian dia balik lagi ke tempat sholatnya, masjid. Apakah ada keutamaan jika bisa sholat 40 rakaat dalam sehari? Gak ada. Nabi tidak menyebutkan bilangan, baik itu sholat malam maupun sholat-sholat yang lainnya. Ya, jadi kerjakan semampu kita. Nah, demikian. Wallahu a'lam bishawab. Jadi gak ada bilangan 40 rakaat dalam sehari, gak ada. Ya, wallahu a'lam. Ya, kecuali sholat sunat rawatib yang Nabi sebutkan 10 rakaat atau 12 rakaat. Yang barang siapa mengerjakannya, Allah janjikan dia akan dibangunkan istana di dalam surga. Nah, itu adalah sholat-sholat sunat yang menyertai sholat wajib. Wallahu a'lam. Adapun sholat-sholat yang lainnya tidak ada batasan bilangan rakaatnya. Kerjakan semampu kita yang semampu yang dapat kita kerjakan, ya selapang yang dapat kita lakukan. Wallahu a'lam bishawab. Nah, demikian saja yang menyimpin pertemuan kita pada siang hari ini, yang mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua dan menjadi amal soleh dan dapat pahala bagi kita di akhirat kelak dan bermanfaat bagi kita di dunia. Dan lebih dan kurang saya mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan atau menyinggung perasaan tidak pada tempatnya. Ya, lebih dan kurang saya mohon dimaafkan. Benar datangnya dari Ar-Rahman dan yang benar datangnya dari Ar-Rahman dan yang salah dari saya dan dari syaitan. Wabillahi taufiq wal hidayah, subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.